Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpah kurnia-Nya. Jadi yang memberikan nikmat-nikmat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala juga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan pada malam ini untuk kita berkumpul dan kita teruskan kajian kita kitab Sahih Salah dan Para Nabi karangan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Yang judul aslinya adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di mana kita telah hampir sampai ke hampir penghujung kitab tersebut. Maksudnya kisah Nabi Isa alaihissalam. Telah kita terangkan pada minggu lepas berkenaan dengan bagaimana Nabi Isa alaihissalam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka, yakni orang-orang yang memusuhinya, cuba memfitnahnya dan membunuhnya, dan terdapat beberapa soalan tentang akidah berkenaan dengan Nabi Isa AS yang telah kita jawab. Namun terdapat satu bab yang khusus yang nanti akan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang hal tersebut, dan insyaAllah kita akan uraikan lebih lanjut jika ada masa. Baik, kita teruskan di dalam kitab surat 522, iaitu yang ke-10, kisah tentang hidangan, yang Al-Ma'idah. Ini terdapat satu kisah yang tidak kurang ajaibnya yang berlaku di dalam dalam kisah Nabi Isa AS, di mana Allah SWT telah menurunkan hidangan daripada langit, makanan dan minuman daripada langit, daripada syurga, untuk Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya. Kerana pengikut-pengikutnya meminta Nabi Isa AS untuk berdoa kepada Allah SWT menurunkan makanan hidangan tersebut. Jadi Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh qala al-hawariyyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas samaa'. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم, اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك, وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم, فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Ya, maksudnya ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, wahai Isa putera Maryam, bersediakah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin makan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putera Maryam berdoa, ya Rabb kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Beri restilah kami, dan engkaulah pemberi resti yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Di dalam kitab At-Tafsir telah kami sebutkan beberapa asar yang menerangkan tentang turunnya hidangan itu, dari Ibn Abbas, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan beberapa ulama salaf lainnya. Di antara kandungan asar tersebut adalah sebagai berikut, bahawa Isa AS telah memerintahkan para pengikut setianya untuk mengerjakan puasa selama 30 hari. Setelah selesai mengerjakannya, mereka meminta kepada Isa AS agar menurunkan hidangan makanan dari langit untuk mereka santap, dan agar dengan demikian itu hati mereka boleh menjadi tenang dengan harapan Allah Ta'ala akan menerima, telah menerima amal ibadah puasa mereka dan juga mengkabulkan permohonan mereka. Selain itu, menurut mereka hidangan ini dapat menjadi pesta pada hari berbuka mereka, sekaligus dapat mencukupi mereka semua, yang pertama sampai yang terakhir, kaya maupun miskin. Lalu Isa AS memberikan nasihat kepada mereka dalam menyantap hidangan tersebut, dan beliau khawatir mereka tidak mahu mensyukuri anugerah tersebut dan tidak mahu melaksanakan segala syarat-syaratnya. Namun mereka enggan dan tetap bersikap keras agar Isa mohon kepada Allah Ta'ala untuk menurunkan hidangan itu kepada mereka. Kerana mereka tidak mahu merubah pendirian mereka itu, maka Isa pun berangkat ke tempat solatnya, saya mengenakan sarban di atas kepalanya, merapikan kedua kakinya, menundukkan kepalanya dan membasahi kedua matanya dengan tangisan air mata, seraya memohon kepada Allah agar mengkabulkan permintaan kaumnya. Akhirnya Allah Ta'ala mengkabulkan permintaan mereka dengan menurunkan hidangan dari langit. Sedang pada saat itu orang-orang menyaksikannya langsung turun dari sela-sela awan putih yang berjalan berarak. Hidangan itu mendekat sedikit demi sedikit. Setiap kali hidangan itu turun mendekat, Isa AS terus memohon kepada Rabbnya Azza wa Jal agar menjadikannya sebagai rahmat dan bukan azab, juga sebagai berkah sekaligus keselamatan. Dan hidangan itu terus turun mendekat hingga akhirnya mendarat di hadapan Isa AS dalam keadaan tertutup oleh kain. Kemudian Isa menyingkap kain penutup hidangan itu seraya berkata, "Dengan nama Allah, Rabb sebaik-baik pemberi rezeki." Ketika kain penutup hidangan itu tersingkap, ternyata di atasnya terdapat 7 potong ikan besar dan 7 buah roti besar. Ada yang berpendapat juga terdapat acar. Ada pula pendapat menyatakan ada delima dan buah-buahan lainnya. Hidangan itu mempunyai aroma yang luar biasa dan mengundang selera. Allah berkata kepada hidangan itu, "Jadilah." Maka jadilah hidangan tersebut. Selanjutnya Isa AS memerintahkan mereka untuk menyantap hidangan itu. Tetapi mereka berkata, "Kami tidak akan makan sebelum kamu memakannya terlebih dahulu." Lalu Nabi Isa AS menjawab, "Bukankah kamu yang meringik-ringik meminta hidangan itu?" Akhirnya mereka tetap menolak untuk memulai menyantap hidangan itu. Kemudian Isa AS menyuruh orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sakit dan orang-orang yang terkena penyakit kronik, yang jumlah mereka hampir mencapai 1,300 orang. Maka mereka pun menikmati hidangan tersebut sehingga lenyaplah segala macam aib, bencana dan penyakit mereka. Dan orang-orang pun menyesal tidak ikut makan hidangan tersebut kerana mereka menyaksikan kebaikan yang ditimbulkan oleh hidangan itu. Kemudian ada yang menyatakan hidangan itu turun satu kali dalam satu hari. Lalu orang-orang makan dari hidangan tersebut, di mana orang yang terakhir makan seperti yang dilakukan oleh yang pertama di antara mereka. Ini sama banyak. Sehingga ada yang mengatakan bahawa yang ikut makan hidangan itu mencapai 70,000 orang. 7,000 orang. Kemudian hidangan itu turun hari demi hari, sebagaimana susu unta Nabi Saleh yang diminum oleh kaumnya hari demi hari. Selanjutnya Allah memerintahkan Isa untuk mengkhususkan hidangan itu bagi orang-orang miskin atau orang-orang yang memerlukan saja, dan tidak boleh untuk orang-orang kaya. Namun hal itu membuat ramai orang berasa keberatan, sehingga orang-orang munafik di antara mereka pun membicarakan hal tersebut. Hingga akhirnya hidangan terhenti secara total, dan orang-orang munafik yang berbicara tentang hal tersebut diusap dan diubah menjadi babi. Jumhur ulama berpendapat bahawa hidangan itu benar-benar telah turun bagaimana yang diterangkan oleh beberapa asal, bagaimana pemahaman yang terdapat pada lahiriah tiap Al-Quran. Apalagi firmannya, "Inni munazziluha alaikum," sesungguhnya aku Allah akan menurunkan hidangan itu kepadamu, bagaimana yang telah ditetapkan oleh Ibnu Jarir. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah yang paling sahih asal daripada Ibnu Abbas dan lainnya tentang turunnya maidah, hidangan daripada langit. memang terdapat dalam Quran yang kita baca tadi ayatnya, bahawa yang minta bukan Nabi Isa alaihi salam, tapi minta siapa? Para pengikutnya, al-hawariyun, penolong-penolong Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka ikut cerita ni atau asar ini minta hidangan tersebut selepas mereka telah berjaya melaksanakan perintah Nabi Isa untuk puasa 30 hari satu bulan. Dan mereka minta satu hari raya lah, berbuka macam kita dah puasa satu bulan, dapat hari raya, dapat makan. Tapi mereka minta hidangan daripada langit. Dan kemudian dengan turun hidangan tersebut, mereka dapat makan dan mereka dapat yakin dan tenang bahawa amalan mereka tu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka jadi para saksi atas hidangan tersebut. Jadi kita tahu bahawa ini satu perkara yang tak sepatutnya apa ni diminta. Kita kalau buat satu amalan, kita bukan harapkan ganjaran kat dunia, tapi yang kita harapkan adalah ganjaran dia di akhirat. Sebab dunia ni adalah tempat apa? Bekerja, beramal. Asalnya bukan tempat diberikan ganjaran dan pahala, bukan di dunia. Adapun di akhiratlah ada tempat dapat ganjaran dan pahala. Dan akhirat bukan tempat beramal, dah tak boleh beramal lagi. Tetapi mereka minta juga, dan ini satu perkara yang mereka minta melalui Nabi mereka, Nabi Isa AS. Jadi mereka minta Nabi Isa AS berdoa. Itu satu perkara yang penting dalam ayat ini. Nabi Isa AS ditugaskan atau diminta untuk doa kepada Allah SWT, mohon daripada Allah SWT. Bukan mereka minta Nabi Isa turunkan daripada langit. Kenapa demikian? Sebab Nabi Isa AS manusia biasa, dia seorang Nabi, seorang Rasul, banyak mukjizat berlaku di tangannya. Tapi dia bukan Tuhan, jadi dia tak boleh turunkan hidangan daripada langit. Yang boleh turunkan hidangan daripada langit adalah Allah SWT semata. Jadi dia pun memohon kepada Allah SWT. Dan kita lihat doanya, qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana, Allahumma wahai Tuhan, Rabbana wahai Tuhan, Rabbana Tuhan kami, anzil alaina, turunkan atas kami, ma'idatan minas sama, hidangan daripada langit. Hidangan daripada langit ini sama ada dia baru turun daripada langit ataupun dia makanan yang terdapat di syurga. Yang kita dapati tadi seolah-olah dia baru turun daripada langit, sebab ia diciptakan oleh Allah SWT dengan kalimat kun fayakun. Dan Nabi Isa kata, takunu lana aidan li awwalina, supaya hidangan tersebut jadi aid. Aid ini maknanya pesta ataupun hari raya. Mungkin kita Aidilfitri ni pun aid juga, hari raya. Aidan li awwalina wa akhirina, yang kita dapat makan daripada hidangan tersebut untuk orang-orang yang awal daripada kami, wa akhirina, dan semualah, maknanya awal dan akhir. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, dan jadilah hidangan ini wa ayatan minka, jadi hidangan ini seperti ataupun sebagai satu tanda daripada engkau. Tanda apa? Macam-macam di sini boleh kita maksudkan, tanda kebesaran Allah SWT tentu sekali, dan juga tanda bahawa amalan mereka ini diterima. Dan ini walaupun kita dah terangkan tadi tidak patutnya kita minta tanda, tapi kadang-kadang kadang-kadang ada juga hamba-hamba Allah SWT yang minta tanda-tanda seperti ini. Dan Allah SWT kabulkan, kerana Allah SWT cinta kepada mereka, nak muliakan mereka. Bagaimana yang berlaku pada Nabi, pada Nabi-Nabi, banyak Nabi-Nabi dapat tanda-tanda seperti ini. Dan yang saya ingat tu Nabi Zakaria AS, bila dia berdoa kepada Allah SWT, umur dia sangat tua untuk ada anak lelaki zuriat yang menyambung kenabian, Allah SWT turunkan malaikat, berikan berita gembira bahawa doa yang dikabulkan, namanya anaknya akan bernama Yahya. Tapi dia tetap minta apa? Tanda. Qala rabbi ij'alni aya, wahai Tuhan ku, berikanlah untukku satu tanda, tanda bahawa ia betul akan berlaku. Jadi bukan tak percaya, tapi nak tambah keyakinan. Itu juga Nabi Ibrahim AS sebelum itu, dia minta satu apa? Satu tanda ataupun untuk minta dilihatkan bagaimana Allah SWT menghidupkan yang mati. Qala Rabbi wa qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tusil mauta. Bagaimana engkau tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Qala wa lam tu'min. Allah berkata, apakah engkau tak beriman? Qala bala, bahkan aku beriman. Walakin tetapi ya tuma'inna qalbi, untuk hatiku tenang. Ada tuma'nina, ada tenang. Jadi maknanya tambah ya, tambah keyakinan. Nanti suruh buat ini, buat ini, buat ini. Kita baca dah kisah. Jadi ini memang jelas bahawa bagaimana burung-burung tu dia potong-potong, letak kat tempat-tempat yang berbeza-beza, dipisah-pisahkan. Satu dekat gunung ni, gunung ni jauh-jauh. Kemudian bila Nabi Ibrahim panggil saja apa yang buta-buta burung tu, pergi dekat badan dia, cari badan dia sendiri, sampai dia dah lengkap. Lepas tu dia datang terbang kepada Nabi Ibrahim AS. Dan gitulah Allah SWT hidupkan yang mati. Walaupun dah rusak, walaupun dah hancur, walaupun dah bercerai-cerai. Ada satu kat sini, ada satu kat badan orang eh, betul tak? Ginjalnya kat situ, hatinya kat situ. Pun Allah SWT akan kumpulkan semula tu. Dan Allah SWT akan panggil, dan mereka semua akan datang kepada Allah SWT. Demikianlah. Jadi ini pun tanda-tanda yang Allah berikan. Begitu juga dalam kisah Nabi Isa AS ini yang dirakamkan dalam Al-Quran sebagai tanda menunjukkan bahawa mereka ni, yang amal mereka tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang satu yang kita kena ingat, perkara ini bukan mesti ada tanda-tanda luar biasa ini barulah nak katakan bahawa apa yang kita buat tu betul. Dan kalau tak turunnya tanda-tanda seperti ini, tak nampak tanda-tanda yang luar biasa ni, maka kita ni tak betul, amalan kita tak betul ini, atau orang tu sendiri tak betul. Bukan apa ni, karamah, kemuliaan, kekayaan luar biasa ni yang menentukan satu perkara ni betul ataupun tak betul. Sebab tu dalam syariat ini umat Nabi Muhammad SAW tak banyak lah kisah-kisah luar biasa macam ni. Mungkin ada dalam beberapa zaman, adalah beberapa orang yang ada seperti ini dapat karamah. Tapi lain apa ni, di kalangan umat Muhammad SAW tu tak dapat karamah-karamah seperti ini. Namun tak menafikan bahawa mereka ni di atas landasan yang betul. Sebab tu kata ulama-ulama salah, kalau kamu nampak orang yang boleh jalan atas air, kamu jangan tertipu. Jangan tertipu, sampailah kamu lihat dia memang apa ni, beratak pada apa ni, berdiri atas tata sunnah. Kemudian ada ulama terdengar kata-kata tersebut, bahkan kalau kau nampak orang terbang atas angin, jangan kau tertipu sampai kau lihat dia ikut apa, ikut asar, ikut sunnah. Jadi dia bukan pasal orang buat luar biasa maka dia betul. Ada pun orang yang lemah apa ni, kemahuan, lemah fikiran, senang aja tertipu bila dikisahkan kepada mereka tentang perkara luar biasa yang berlaku kepada apa ni, fulan, syekh tu ke, wali tu dan sebagainya. Bagaimana kita lihat kisah Abdul Qadir Jailani masyhur, bagaimana dengan apa pasal apple yang dia makan ni, apa jadi dengan dia, betul tak? Dia kena apa ni, kena hukum apa ni, khidmat dekat rumah orang. Itu pun bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam lagi ya. Lepas tu akhirnya dia terpaksa diuji untuk kahwin anak perempuan tuan buah tersebut. Anak perempuan dia apa, buruk ke apa, buta ke apa lah. Sekali bila dia kahwin, rupanya dia lawankan yang cantik dan sebagainya. Dan macam-macam lagi. Terpaksa dia jalan ni, boleh buat itu, boleh buat ini. Bila dia jalan tu, apa, orang nak rompak dia dengan apa ni, kumpulan dia. Dah diambil semua harta kumpulan tersebut, tinggal dia je sebab dia muda-muda lagi. Kebanyakan dia tak ada duit. Satu orang daripada mereka, engkau ada berapa? Dia kata, aku ada 40 dinar ikat dekat perut aku ni. Seperanjat penyamun tersebut ni, cerita-ceritanya. Kasi tahu pada cik penyamun. Penyamun kata, betul ada? Ada. Kenapa kau tak bohong dan sebagainya? Dia kata, inilah aku dah ajar macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian dia nasihatkan penyamun tersebut, si penyamun tersebut bertaubat kepada Allah SWT. Mereka pun pulangkan balik apa yang disamun tu. Mereka jadilah apa ni, orang-orang yang baik. Dan macam-macam lagi. Allahu'alam, mana yang benar, mana yang tak benar. Baik, kebanyakannya tak benar. Antaranya juga Abdul Qadir Jalani kononnya mimpi Lepas tu ada yang dinampak tu macam ada makhluk lembaga atas aras. Makhluk tu kata aku ni Tuhan. Dia berkata jalan ni dia wali yang ulung, yang hebat. Dia tahu ni bukan eh. Dia kata engkau celaka, engkau wahai musuh Allah, engkau syaitan, engkau iblis. Oh, iblis kata pun wah engkau ni hebat lah. Aku dah buat macam ini pada 70 orang wali. Semua kalah habis, semua tergoda. Ingatkan diorang dah nampak Tuhan. Tapi engkau memang hebat. Jadi dia lah, naiklah dia okay? Dia punya darajat. Itu baru, itu masih okey lagi lah eh? Masih okey lagi. Tapi yang pelik-pelik lagi banyak lah. Tak, saya tak ingat. Tak apa ni, tak dapat sebutkan. Saya tak ingat. Saya malas nak ingat kan? Yang pelik-pelik dan aku suka nak baca ada. Tapi maksudnya apa ni, bukan karamah, bukan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa seperti ini yang menunjukkan seorang tu betul ataupun tidak betul. Bukan maknanya zikir yang dia pakai itu betul atau tak betul, tarekat dia pakai betul tak betul. Sebab bila dah masuk dalam sunnah ataupun apa yang wajib, apa yang tak wajib, apa yang sunnah, apa yang disukai, itu semuanya mesti diperiksa lah. Mesti lepas apa ni, ujian apa? Ujian daripada dalil-dalil Quran dan sunnah. Ini ada di Rasulullah SAW. Benda ni ada dalam Quran, benda yang ada dalam hadis. Mengikut kaedah-kaedah untuk kita tetapkan hukum akal, maka kita kata okey. Kalau tidak, tak boleh. Sebab ada orang kata ini macam apa ni, penyakit. Penyakit tu bila orang yang sakit tu ada penyakit lah. Jadi bila dia ada penyakit, dia pergi jumpa tukang ubat, doktor lah, tabib. Jadi tabib tu bukannya ada satu cara je nak ubat. Itulah ada tabib, dia punya cara macam ini, ada tabib macam ini, ada ubat macam ini, macam ini. Jadi macam-macam jenis ubat lah. Masing-masing doktor tu dia ada macam-macam jenis-jenis ubat yang berbeza-beza. Jadi kalau dalam hal macam ni, orang yang buat buta apa semuanya, dia pergi pada tarikat ni, jumpa kepada guru mursyid ni. Kalau guru mursyid ni kasi macam gini ni ubat, jangan salah kan. Jadi biasa je, dia macam ubat, tak masalah. Dia anggap macam tu. Jadi kalau dia ajar kan, kau mesti zikir macam gini banyak kali, istighfar gini ribu kali dalam satu hari dan sebagainya, sampai 10 malam, sampai 10 hari dan sebagainya, itu semua biasa lah, tak ada masalah. Kata mereka macam doktor kasi ubat. Jadi apa kata kita? Kita kata bahawa zaman Nabi SAW, kemudian zaman sahabat-sahabat, Nabi SAW dakwah berpuluh-puluh tahun, 23 tahun, lama tu. Banyak orang berpenyakit, buat penyakit dia daripada penyakit umat sekarang ni. Penyakit mereka sembah patung lagi, dan macam-macam maksiat yang orang lakukan. Tak pula kita dengar Nabi SAW berikan apa ni, treatment macam ni, terapi macam ni. Tak ada pula. Semua sama, ubat dia semua sama. Jadi kita ada rukun-rukun taubat, iaitu menyesal dosa-dosa kita, kemudian kita tinggalkan dosa tersebut serta-merta, dan kemudian kita berazam tak akan buat lagi. Itu kalau dosa antara kita dengan Allah SWT, dan dosa antara kita dengan manusia lain, hendaklah kita pulangkan kalau kita tak halal apa kita dah buat salah dengan dia. Ini yang kita dapat daripada sunnah Nabi SAW. Takkanlah doktor-doktor sekarang ni, guru-guru tarikat ni, lebih hebat daripada zaman Nabi SAW. Takkan terapi mereka lebih hebat daripada terapi Rasulullah SAW. Kemudian ada zikir-zikir Nabi SAW ajar untuk semua umat dia, sakit tak sakit. Betulah? Yang buat dosa, yang tak buat dosa, okay, pagi, zikir petang, zikir khusus, zikir umum, selawat dan sebagainya, semua Nabi SAW ajar. Dan selawat yang paling bagus adalah selawat yang Nabi SAW ajar, tentu sekali. Takkanlah selawat yang diajar oleh Abdul Qadir Jalani kalau lah, yang bersalahan dengan selawat yang diajar oleh Nabi SAW itu, dia punya lagi bagus. Sebab sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW ajar satu selawat yang kita baca dalam solat kita, yang kita semua kenal, iaitu solat Ibrahimiyah yang ada belakang dia, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sebaik-baik selawat sebab diajar oleh Rasulullah SAW. Dia ajar dengan lafaznya satu persatu, ulang-ulang sampai sahabat-sahabat hafal, macam mereka hafal Quran. Itu menunjukkan itulah selawat yang paling bagus. Jadi kalau kita nak doa, nak baca selawat apa paling bagus? Baca selawat tu yang kita baca dalam solat, paling bagus. Ada pun selawat yang masuk, yang ada kata dia boleh buka apa yang ditutup, Fatih Alimah Uglik lah, dan apa-apa benda lagi dan sebagainya. Itu semua yang dia ada-adakan, dia ada di kantar bayar. Kemudian dia tambah pula dengan konon-konon ada apa ni, wali-wali yang baca selawat macam ini, dia dapat itu, dia dapat ini, ini semua tidak ada asalnya. Jadi dalam, kalau kita lihat Al-Quran pun ada cerita-cerita yang pelik-pelik, luar biasa, istimewa. Tapi kalau kita faham makan agama ini, kita ada fiqh dalam agama ini, yang mana itu menunjukkan Allah SWT menginginkan kebaikan untuk kita dalam agama ini, kita dapat tahu kita-kita ini berbalik kepada apa? Kepada perkara yang sama, iaitu kita menyembah Allah SWT. Kita serahkan diri kita kepada agama Allah SWT melalui Rasul-Rasul. Jadi kalau kita lihat doa atau hidangan yang turun daripada langit datang daripada doa Nabi Isa AS. Baik. Dan tujuannya dan sebab Nabi Isa doakan ini adalah kerana permintaan daripada kaumnya. Okay. Walau bagaimanapun memang ini satu perkara yang amat-amat luar biasa lah, satu perkara yang amat hebat untuk pengikut-pengikut Nabi Isa. Tapi apakah yang yang ada syaratnya? Syaratnya diturunkan hidangan ini, kalau dah turun hidangan ini tak ada seorang pun boleh apa? Boleh berpaling dada, ini boleh kufur ataupun boleh buat maksiat lepas ini. Sebab tu kata Allah SWT, ini kalau Allah ini munazziru alaikum. Kata Allah, baik aku akan menurunkannya hidangan daripada langit ni. Tapi syaratnya apa? Ini munazziru alaikum faman yakfur ba'du minkum. Siapa yang kufur ini dengan Allah SWT, dengan Rasul aku, faman yakfur selepas ini dah dapat nikmat yang luar biasa ni, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu azaban. Habis, tak ada kasi peluang lagi, aku akan azabnya satu azab yang aku tak pernah azab mana-mana umat manusia sebelum ni. Azab lau azibu lau azibuhu ahadan min al-alamin. Itu azab yang amat pedih. Sebab apa? Azab dia lebih keras daripada yang pernah diazab umat-umat lain. Ini kalau zahirnya lebih dahsyat daripada apa yang pernah azab diazabkan oleh Nabi Nuh dengan taufannya, apa ni, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Saleh yang Samud, dan kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad dan lain-lain lagi. Sebab mereka dah nampak tanda kebenaran Rasul mereka, kebesaran Allah SWT. Jangan turun, turun pelan-pelan, pelan-pelan. Dia dekat-dekat-dekat mereka nampak. Dan nampak macam ini pun masih boleh kufur. Sebab tu mereka memang layak kena azab. Sebab tu zaman Nabi Muhammad SAW tak ada, tak ada tanda macam ini. Tak ada kita nampak Jabal Qubais misalnya, gunung-gunung tak muka tu ditukar pada mas, walaupun mereka minta suruh tukar jadi mas. Daripada padang pasir keluarnya air yang apa ni, yang mencurah, yang memancar, mereka minta macam-macam itu dan itu, tapi tak diberikan oleh Allah SWT, tak diperkenankan. Sebab kalau diberikan, ditunjukkan tanda-tanda yang luar biasa ni, kemudian mereka akan kafir. Sebab mereka minta ni bukan mereka nak beriman. Maka apa akan jadi? Kebinasa umat Nabi SAW, habis mereka tak ada lagi. Okay, sebab itu tak diturunkan perkara seperti ini. Jadi orang yang fakir miskin dan sebagainya dapat makan daripada hidangan tersebut, semua dapat makan kerana Nabi memang datang daripada langit, dia penuh barakah, maka semua dapat makan, sama banyak macam orang pertama makan. Dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah satu hari tu memang orang semua dalam kelaparan, makanan tak banyak, disuruhnya buat sedikit apa ke, Nabi SAW pegang ke atau apa ke, kemudian disuruh panggil orang datang rumah kecil je, 10 orang lebih kurang gitu, habis semua dimakan ni semua sahabat, tapi semua kenyang macam orang pertama makan, tak habis-habis makanan tersebut. Itu menunjukkan juga tanda mukjizat kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kata-kata ulama, tak ada satu mukjizat Nabi-Nabi melainkan ada terdapat dalam syariat ataupun dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Ini ada sahabat-sahabat yang juga ada mukjizat macam apa ataupun karamah yang terdapat pada Nabi-Nabi lain sebagai kemuliaan atau kemuliaan untuk umat ini. Dia macam Barakah ni lah. Bagaimana kita boleh panggil dia kan? Dia pun tak buat tu dapat berkat. Buat ni semua pun berkat. Berkat tak maknanya banyak. Berkat tak banyak. Bila dia sebutkan barakah tu ada lebih-lebih, ada lebih kelebihan. Jadi kalau waktu tu ada barakah, masa berkat, maknanya diberkati, maknanya masa tu nampak macam banyak. Banyak, bukan nampak banyak, memang banyak. Orang masa dia 24 jam, dia pun masa 24 jam juga. Tapi dah 24 jam dia buat macam ni je. Tapi orang ni boleh buat lebih banyak daripada tu. Itu nama diberkati masa je. Orang yang tak diberkati masanya, sikit je dia boleh dapat. Bangun dia dah apa-apa, itu semua tak berkat lah. Sikit je dia boleh buat. Orang yang diberkati masa ni, Masya Allah, banyak boleh buat. Dan juga begitu juga dengan apa ni, tempat yang diberkati contohnya. Iaitu tempat tu diberkati di mana apa ni, kalau tempat lain tak ada apa-apa yang dilakukan kat situ yang luar biasa atau mendapatkan apa tu apa ni pahala daripada Allah SWT. Kata tempat yang macam ni, macam masjid-masjid, tempat yang diberkati oleh Allah SWT, di tempat amal solid. Yang banyak-banyak masjid, Masjidil Haram lagi tempat yang apa tu yang diberkati. Sebab apa ni, amalan-amalan solid dilakukan di situ dengan banyaknya dan diterima oleh Allah SWT, doa, mustajab dan sebagainya. Jadi kemudian ada pula apa dan waktu yang diberkati juga, waktu yang mustajab doa yang sama juga. Jadi ada berkat pada tempat, pada masa dan pada tempat. Dan juga ada makna berkat tu pada barang, pada zat, pada sesuatu perkara. Contohnya pada orang. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran bahawa ada orang-orang tertentu diberkahi oleh Allah SWT, iaitu para Nabi-Nabi. Mereka ni adalah amam Allah SWT yang diberkahi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, Nabi Isa adalah satu daripadanya. Dan dia telah menjadikan aku diberkati di mana saja aku berada. Dan mereka diberkahi dengan macam-macam makna, bukan satu makna je. Bukan pinggang dia je dapat berkat, bukan tu je. Sebab mana dia berada, dia akan berdakwah. Orang lain tidak, tapi Nabi-Nabi ni lain. Ilmunya dia akan disebarkan, orang akan dapat petunjuk daripadanya. Ini kata kira apa ni, penuh lah, banyak lah yang isi dia kata orang-orang tersebut yang beri manfaat kepada orang lain. Kemudian zat mereka juga ada berkat, tak seperti orang-orang lain. Di mana daripada mungkin macam Nabi SAW, daripada air liur dia saja boleh sembuh orang menyakit. Pernah Nabi SAW buat demikian, diludahnya sikit tu, maka dah akan susah dibaca doa ke apa ke. Kemudian boleh buat apa ni, air tu diminum, boleh sembuhkan penyakit. Dan juga apa tu, kalau tak sembuh penyakit pun dia boleh membanyakkan makanan. Macam tadi kita lihat keluar daripada jari Nabi SAW tu air, sampaikan orang semua datang dengan bekas-bekas mereka, mandi ke apa semuanya, ambil air untuk kegunaan mereka, tak habis-habis. Itu semuanya berkat daripada zat dengan izin Allah SWT. Baik, ada pun selain daripada Nabi-Nabi. Kenapa Nabi-Nabi kita katakan memang ada berkat? Sebab ada dalilnya dari Quran, daripada hadis. Lain daripada mereka, asalnya tak kita tahu dia ada berkat ataupun tak ada berkat. Kenapa? Pertama, sebab kita tak tahu orang-orang selain daripada Nabi-Nabi ni akan mati dalam keadaan yang diredai oleh Allah SWT. Tak ada orang boleh kata secara konsol pasti bahawa imam tu mesti masuk syurga, imam tu mesti masuk syurga. Boleh kita cakap macam itu? Kalau kita kata ya mesti pasal dia punya amalan dan macam itu, ya betul amalan dia macam itu. Tapi mana kita tahu amalan dia diterima dengan sebab apa ni, dia benar-benar ikhlas ataupun tidak. Ikhlas atau tak ikhlas ni balik kepada Allah SWT. Jadi kita tak boleh kata konsol. Tapi kita mengharapkan, sebab kita lihat daripada zahir amalannya, amalan-amalan diterima oleh Allah SWT. Tetapi kita tetap tak boleh pastikan bahawa mungkin juga mereka ni tak diterima oleh Allah SWT amalan mereka. Dan kalau tak diterima pada akhir hayat mereka, maknanya mereka bukan orang yang diberkati. Nabi-Nabi lain kan, Rasul-Rasul lain. Itu satu. Kedua, selain daripada Nabi-Nabi itu, tak ada dalil bahawa mereka ni diberkati. Tak ada dalil bulan demi bulan boleh ada berkat daripada ni. Walaupun dia anak cucu, walaupun dia ada darah daging dengan Nabi-Nabi, walaupun demikian, walaupun dia pakai apa ni, apa kita katakan, baju yang dipegang oleh Nabi-Nabi atau pakai baju Nabi sendiri, tak mengalami dia dapat, dia dapat berkat. Sebab keberkahan ni ada dua macam. Kalau daripada zat, kita panjang pula. Satu direct daripada Nabi-Nabi tu, rambutnya, aliurnya, badannya dan sebagainya. Satu yang mumpatin daripada yakni dah terlepas, yang telah terlepas daripada badan-badan Nabi, Nabi-Nabi tu. Maksudnya bajunya dan sebagainya kan dia dah terkeluar daripada badan tersebut. Jadi kata ulama, yang ada berkah tu adalah yang memang berkambung dengan badan Nabi-Nabi tersebut. Adapun bila Nabi tu pegang buku ni misalnya, tak bermaknanya buku tu ada boleh berkat, awak boleh, awak boleh lampu buku tersebut. Kalau Nabi tu solat dekat tempat atas lantai kat masjid tu misalnya, tak bermaknanya awak solat kat tempat tu awak dapat berkat yang lain-lain macam tu. Sebab apa? Dia punya berkat kat badan dia tu, bukannya dia boleh dia boleh transfer kat situ. Tak ada dalil macam tu. Tapi kalau dia asal daripada zat Nabi, contohnya Nabi Muhammad SAW, seperti rambutnya kan, rambut dia kalau dah tercerai daripada badannya masih ada berkat lagi lah. Itu kita kita kata iyalah, kat badan Nabi tak semuanya berkat. Jadi ada pun lain daripada mereka tak ada dalil, maka kita pun tak confirmkan ataupun kita tak tetapkan bahawa ada berkat. Maka hukumnya tak boleh tak ada berkat pada selain mereka. Jadi walaupun dia tempat yang dipegang oleh Nabi, dijalan oleh Nabi-Nabi dan sebagainya, bahkan itu termasuk perkara yang diadakan dalam agama, sebab dia boleh membawa kepada mengagungkan selain daripada Allah SWT. Dan setiap hari bulan kita etikatkan apa, bahawa barang tersebut diri boleh ada apa, boleh ada power. Adalah ipan berapa lain rambut saja, dia sendiri dah boleh ada power untuk ubatkan penyakit, tolak balak dan sebagainya. Taruh dekat pedang saja, habis musuh mengalah atau boleh jadi kebal dan seterusnya. Dan itu semua etikat yang yang kufur dan syirik. Jadi itu satu. Sebab tu ulama-ulama hingga apa ni, selisih pendapat tentang hukum apa ni, anak yang baru dilahirkan itu ditahnik. Tahnik tu kalau baru dapat anak, maka antara yang pernah lakukan oleh Nabi SAW adalah dia akan apa ni, kolom apa tu, kurma kering kurma tu dan kasi basah, kasi lumat. Lepas tu dia ambil sikit daripada mulut Nabi SAW yang mulia tu, dia akan sapukan kat langit-langit bayi tersebut yang baru lahir. Dan kita tahu tujuannya adalah sebagai berkat. Tapi ulama mengatakan itu hanya untuk Nabi SAW je. Sebab Nabi SAW confirm ada berkat, tapi bapa dia, ustaz-ustaz lain belum tahu lagi. Dan tidak ada dalil bahawa Nabi SAW benarkan ataupun izinkan ataupun yang itu ditahnikkan anak daripada selain Nabi SAW. Tapi para sahabat bila dapat anak, bawa pada Nabi SAW dan ditahnikkan. Atau macam itu sekali. Dan itu ada kekuatan, bahkan kuatlah daripada sudut dalil, daripada sudut yang kita dah terangkan tadi, kaedah tentang berkat dan tak berkat. Namun, tapi ada juga ulama mengatakan boleh untuk tahnik kerana sebab lain, bukan kerana sebab berkat saja. Tapi bila ditahnikkan tu dengan kurma, kurma tu apa? Manis. Dan bila manis itu adalah makanan yang pertama sekali dirasa oleh anak tersebut, dia akan mudah apa tu menghadam dan sebagainya, nak menyusu pun lepas tu senang. Itu hikmah kesihatan. Jadi bolehlah daripada sudut itu. Tapi kalau yang tingkat dia kerana berkat, ada ulama kata tidak, tak boleh. Ulama yang apa ni mungkin tak tahu, sekarang orang dah jadikan dia komersial lah, lebih teknik dan sebagainya, kena bayar lah apa, macam tak boleh ditahnik sendiri oleh bapa. Yang paling bagus yang tahnik dia, kalau lah begitulah bapa ni lah sendiri. Baik, itu dah cukup lah pasal berkat ni. Tempat yang berkat di masjid-masjid memang tempat dia berkat. Dalam Quran kata tempat yang berkat, tapi bukan kita pegang-pegang sapu-sapu. Bukan kita pergi Madinah pun bumi berkah, tanah dia semua berkat, betul tak? Tapi tak maknanya kita ambil masuk dalam kasut. bawa balik Singapura? Tak. Lepas tu kalau ingat berkat tanam, tanam tak kat jadi apa-apa pun. Tak boleh lah, semua orang kata haram. Jadi maksudnya berkat tu bila kita beribadah di tempat yang diberkahi. Kalau masa tu masa yang berkat, maknanya seperti Ramadan, malam-malam apa tu, apa ni, Ramadan Lailatul Qadar, kemudian seperti hari-hari ini, 10 hari yang pertama daripada apa ni, bulan Zulhijjah ini, ini adalah hari yang diberkahi oleh Allah SWT. Maka apa yang kita buat dengan masa ni? Kita beribadah, beramal soleh dalam masa-masa yang seperti ini, dan kita berdoa dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada bab berikutnya. Sekilas tentang pengangkatan Nabi Isa AS ke langit dalam lindungan Allah dan penjelasan mengenai kebohongan Yahudi dan Nasrani perihal penyaliban dirinya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajal dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah tempat kembalimu, lalu aku akan memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu selisihkan padanya." Ayat dan surah Al-Imran ini telah kita baca sebelum ini. Dan Allah juga telah berfirman, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh Nabi-Nabi tanpa alasan yang benar. Ini orang-orang Yahudi ya. Dan mengatakan hati kami telah tertutup. Orang Yahudi antara sifat yang paling jahat sekali, mereka bunuh orang-orang yang paling baik sekali kat dalam dunia, iaitu Nabi-Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Itu orang paling jahat. Baik. وَقَتْلِهِمُنْ أَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقْ. Kerana mereka membunuh Nabi dengan tanpa alasan yang benar. Adakah boleh bunuh Nabi dengan alasan yang benar? Kenapa disebutkan dengan alasan yang benar kat sini? Sebab memang takkan dapat bunuh Nabi, tak ada orang bunuh Nabi dengan alasan yang benar. Semuanya dengan batil dan zalim. Baik. Tak ada maksud mukhalafah kat sini ya. Baik. Dan mereka mengatakan hati kami telah tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka kerana kekafirannya. Kerana itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan kerana kekafiran mereka terhadap Isa AS dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, iaitu zina. Dan kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putera Maryam, Mereka dakwa mereka boleh suka ni. Mereka dah bunuh Nabi Isa AS, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Syubbihalahu. Sesungguhnya orang-orang yang bersilsih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikut persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Barrafa'allahu ilaih, dan adalah Allah Maha Perkasa Aziz dan Maha Bijaksana Hakim. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, ini Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dia telah mengangkat Isa AS setelah membuatnya terlelap dalam tidur. Demikian menurut pendapat yang benar. Dalam bahasa Arab dia maktu'ah, maknanya itu yang paling pasti. Ini dia refer, berkasih refer kepada ayat yang dalam surah Al-Imran yang atas tu. Qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa Isa, yang aku akan mewafatkan engkau, benar ya? Ha. Jadi kata-kata yang benar adalah wafat kat sini maknanya al-manam. Kami akan apa? Mengangkat engkau setelah apa ni, engkau dalam keadaan tidur. Sebab dalam Al-Quran terdapat dalil bahawa Allah SWT apabila orang itu tidur, Allah SWT wafatkan dia. Kita dah pernah baca ayat tu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan orang yang jiwa-jiwa yang Allah, apabila dia mati Allah wafatkan dia, dan jiwa-jiwa yang tak mati ketika mereka tidur. Jadi orang tidur tu disebutkan sudah dah wafat, Allah dah wafatkan dia. Jadi itu dalilnya. Dan ulama', banyak ulama' sebenarnya yang mentafsirkan ayat Ali Imran tentang Nabi Isa wafat tu artinya dia telah tidur. Yang Allah tidurkan dia, dia Allah Al-Syahir. Dan ini sesuai dengan kaedah tafsir. Kita tafsir suatu ayat Al-Quran yang mungkin kurang jelas, ada 2-3 makna, kita tafsirkan dengan ayat Al-Quran lain yang jelas. Ini mutawafika wa rafi'aka ilaih. Demikian berpendapat yang benar dan menyelamatkannya dari orang-orang Yahudi. Allah selamatkan Nabi Isa dari orang-orang Yahudi yang bermaksud untuk menyakitinya dan telah menjelek-jelekkan namanya di hadapan raja-raja kafir pada masa itu. Itu orang-orang Rom. Sehingga keluar perintah agar Isa dibunuh dan disalib. Itu jahatnya fitnah kan? Fitnah ni batal. Mereka tak berani nak bunuh Nabi Isa AS. Tapi apa mereka buat? Mereka fitnahkan dia, buruk-burukkan nama dia, kata dia apa ni, potensial apa, teroris, potensial apa tu, akan menggulingkan apa ni, kerajaan Rom, nak buat satu kingdom baru, kingdom Nabi Isa. Jadi apa, kita buat sesuatu, dengar marah, raja-raja kafir tu marah, dan mereka pun keluarkan berita, Nabi Isa ditangkap, dibunuh dan disalib. Maka dan disebutkanlah tentang mujizat-mujizat Nabi Isa AS. Dia menghidupkan yang mati, ubatkan yang itu, orang pukul lah. Itulah. Jadi raja-raja kata itu tak mahu ni semuanya. Ini semua apa ni, adalah security threat lah. Jadi mesti nak kena hapus, dihapuskan. Jadi apa yang berlaku, maka mereka pun mengepungnya di sebuah rumah di Baitul Maqdis. Pada saat mereka masuk ke rumahnya, Allah menyerupakan wajah salah seorang daripada pengepung itu dengan wajah Isa. Sedangkan Isa sendiri telah diangkat ke langit. Namun ada persoalan, bagaimana polis diraja, polis kerajaan Rom tu boleh tahu Nabi Isa dekat rumah, bukan kat tempat lain? Itu ada riwayat-riwayat, antaranya sahih, bahawa ada pengkhianat di kalangan pengikut Nabi Isa AS. Kerana nakkan apa tu dunia, nak dapatkan harta, nak dapat duit upah, dia sanggup khianat Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia yang tunjukkan kepada orang Yahudi, kepada polis-polis Rom di mana Nabi Isa sedang berada sekarang sembunyi. Sebab tu mereka dapat tangkap. Dan mereka dapat kepung, tapi bila masuk mereka tak jumpa Nabi Isa alaihissalam, tapi seorang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Sedangkan Isa sendiri kat mana? Telah diangkat ke langit. Melalui dalam rumah tu diangkat. Ada satu macam tempat angin dekat atas rumah tu. Zaman dahulu memang ada tempat-tempat macam itu, bumbung tu boleh berada ada lubang. Nabi Isa diangkat, dia tidur dan diangkat oleh Allah SWT. Selanjutnya mereka masuk ke dalam rumah tu dan melihat pemuda yang wajahnya telah diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam. Sehingga mereka mendugakan bahawa orang itu adalah Isa. Kemudian mereka menyalibnya dengan meletakkan duri-duri di kepalanya sebagai penghinaan terhadap dirinya. Kita tengok gambar-gambar kan, ya? Patung apa ni Jesus tu, kita nampak ada duri-duri tu. Itu bukan memang Nabi Isa jalan pakai crown duri-duri, itu sebenarnya apa ni tentera musuh apa ni lakukan sebagai penghinaan terhadap Nabi Isa. Lalu orang-orang Nasrani secara keseluruhan yang tidak menyaksikan peristiwa yang menimpa Isa, mereka memang tak ada waktu tu, mereka percaya sepenuhnya kepada orang-orang Yahudi bahawa Isa alaihissalam telah disalib. Dan kerananya mereka benar-benar sesat dan menyimpang sejauh-jauhnya. Dia yang nampak kat situ orang-orang Yahudi, tapi orang Yahudi pun bukannya nampak perkara yang berlaku sebenarnya. Mereka cuma nampak orang macam Nabi Isa, mereka tak nampak Nabi Isa kena diangkat. Bila orang Yahudi kata dah ditangkapnya Nabi Isa dah disalib, Nasrani pun tengok, ya betul lah. Dan ini memang disengajakan oleh Allah SWT sebagai ujian untuk orang-orang yang mengikut Nabi Isa AS. Dia sembah Nabi Isa ke? Dia sembah Allah ke? Dia sembah Nabi Isa. Jadi kalau yang sembah Nabi Isa, bila Nabi Isa tak ada, mereka kata macam-macam lah akidah yang keluar. Jadi dia punya roh dah balik ke langit, Nabi Isa belah Tuhan, dia dah kat sini, dia mati untuk Islam, untuk apa ni, mengampunkan dosa-dosa orang berdosa dan sebagainya, dan keluarlah akidah-akidah seperti itu. Tapi terdapat satu golongan yang tetap beriman bahawa Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah SWT, dan dia telah dulu dia ada kat kita, sekarang telah diangkat ke langit. Dan Allah Ta'ala menceritakan melalui firman-Nya, wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ini ayat yang sangat penting sekali. Apakah akidah orang Islam tentang Nabi Isa AS? Dia mati disalib ke? Ataupun mati biasa ke? Ataupun dia diangkat ke langit? Ataupun dia masih hidup sampai sekarang lah, dia jalan-jalan kat muka bumi ni, orang tak jumpa dia. Tapi orang kata apa? Nabi Isa disalib atau mati biasa ataupun dia diangkat di langit. Jadi dalil orang mengatakan Nabi Isa tidak mati disalib, tetapi dan dia belum mati lagi, dia masih hidup lagi, tapi dia diangkat di langit. Sebab Allah SWT telah menerangkan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya. La yu'minan nabihi, ini lafaz fi'il mudhari' yang akan datang. Melainkan mesti akan beriman kepadanya qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Siapa meninggal? Takkan orang Yahudi yang kita nampak yang dah ditanam kat kuburan-kuburan apa tu? Kristian dan Yahudi ni semua mati beriman. Tak kan? Tak logik lah tu. Jadi macam mana? Jadi sebelum siapa mati? Sebelum Nabi Isa mati, semua orang Yahudi yang hidup mesti akan beriman dulu. Mesti akan beriman. Dan kenapa dia beriman? Sebab di dalam hadis kita lihat untuk surat sebelah, surat 28, maksudnya setelah Isa turun ke bumi pada akhir zaman kelak, sebelum hari kiamat tiba, dia akan turun dan membunuh babi, mematahkan salib. Ini nak kena betulkan, bukan memberlakukan jizyah, akan menggugurkan jizyah. Ya da'ul jizyah. Kesilapan terjemah yang nyata. Ya da'ul, orang ingatkan letak jizyah, tapi maksudnya dia adalah menghapuskan jizyah. Tahu jizyah apa dia? Jizyah adalah satu jumlah yang mesti dibayar oleh orang-orang yang ditawan, supaya apa ni, mereka tak di apa, tak dihukum. Iaitu orang-orang Yahudi kalau tak nak masuk Islam, tak apa, tak dipaksa, tak ada paksaan dalam agama, tapi mereka mestilah bayar jizya sebagai apa, tanda bahawa mereka ni dijajah. Dan orang-orang Islam, tentera Islam akan memerintah atas mereka dan memelihara mereka sebagaimana dipeliharanya orang-orang Islam yang lain. Itu banyak ada faedah tu. Tetapi bila mereka bayar jizya tu, mestilah dalam keadaan apa? Sabirin, dalam keadaan hina. Tak boleh bayar jizya, okey, tak kisah macam nak umum-umum gitu, tak boleh. Mesti tunduk dengan apa? Dengan agama syariah Islam. Tak dipaksa masuk Islam. Jadi itu berlaku sampai Nabi Isa turun. Jadi orang tak nak masuk Islam, nak kekal dalam agama Yahudi Kristian masih boleh lagi. Tapi bila Nabi Isa turun, no, tak ada peluang lagi. Nabi Isa akan kata, kau masuk Islam, dia tak nak pakai lagi. Kalau kau tak masuk, kita akan perang kamu sampai mati. Ya, sebab itu semua orang akan beriman kepada Nabi Isa AS ketika itu. Yang enggan akan mati. Bagaimana hal itu telah dijelaskan dan disertai beberapa hadis pada saat mentafsirkan ayat mulia dari surah An-Nisa di atas. Ini kitab dia, kitab Mukasir Tafsir Al-Quran Al-Azim. Bagaimana hal itu juga telah kami jelaskan secara rinci di dalam kitab Al-Kitan Wal-Malahim pada pembahasan Al-Masih Ad-Dajjal, kitab Bidayah Nihayah juga. Dan kami juga menyebutkan tentang turunnya Al-Masih Al-Mahdi alaihissalam dari sisi Allah yang Maha Mulia untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, seorang pendusta lagi penyeru kepada dalal, kesesatan. Jadi ada dua Masih dekat sini. Satu Masih Isa, lagi satu Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi lagi satu tugas Nabi Isa AS adalah untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lain orang tak mampu bunuh Dajjal, cuma Nabi Isa AS. Berikut ini beberapa hal yang disebutkan di dalam asar tentang sifat pengangkatan Isa AS ke langit. Ini asar, tak ada hadis. Tapi yang ada adalah asar daripada sahabat Abu Abbas. Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, maka dia keluar untuk menemui para sahabatnya Khawariyun. Sedang di dalam rumah itu terdapat 12 orang yang diantaranya berasal dari para pengikut setia. Kemudian dia menemui mereka sedang pada kepalanya terdapat percikan air. Ini bekas yang rambut dia basah sebab dia baru keluar daripada apa? Di tempat mandi, pergi di dalam rumahnya. Lalu dia berkata, sesungguhnya di antara kalian ada yang akan kufur kepadaku 12 kali setelah sebelumnya dia telah beriman kepadaku. Lebih lanjut dia bertanya, siapakah di antara kalian yang bersedia wajahnya diserupakan dengan wajahku? Kemudian ada seorang pemuda yang paling muda di antara mereka berdiri dan berkata, aku bersedia. Maka Isa berkata, duduklah. Selanjutnya Isa mengulangi pertanyaan itu sekali lagi kepada mereka. Maka pemuda itu berdiri lagi. Maka Isa berkata, duduklah. Lebih lanjut Isa mengulangi pertanyaan itu lagi, dan pemuda itu pun berdiri lagi. Selain berkata, aku. Maka Isa berkata, engkau inilah orangnya. Kemudian pemuda tersebut diserupakan wajahnya dengan wajah Isa, sementara dirinya diangkat ke langit melalui lubang angin di rumah tersebut. Ini riwayat yang ringkas. Riwayat lain ada lagi, tak disebutkan kat sini. Sebab antara yang dijanjikan oleh Nabi Isa AS pada pemuda tersebut, yang ini pada orang yang sanggup nak korbankan dirinya ditangkap untuk selamatkan Nabi Isa AS, dia akan seperti, dia akan dapat derajat-derajat Nabi Isa. Jadi tak ramai yang apa tu, yang sanggup, semua pemuda ni, sahabat ni. Ibn Abi Hatim melanjutkan ceritanya. Kemudian orang-orang Yahudi melakukan pencarian dan menangkap pemuda yang diserupakan wajahnya tersebut, lalu membunuh dan kemudian menyalibnya. Lalu sebahagian dari mereka kafir kepadanya sebanyak 12 kali setelah sebelumnya beriman kepadanya. Selanjutnya mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok di antaranya mengatakan, dulu Allah, yakni Nabi Isa bersama kami, kemudian dia naik ke atas langit. Jadi mereka tak tahu je akidah dan berubah. Mereka kata Nabi Isa tu Allah sendiri. Subhanallah. Yang itu adalah kelompok Yakubiyah. Kelompok yang kedua mengemukakan, dulu anak Allah bersama kami, kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Jadi yang mengatakan Nabi Isa tu anak Allah. Mereka itulah kelompok Nusturiyah. Kelompok yang ketiga mengatakan, dulu hamba sekaligus Rasul Allah bersama kami, lalu Allah telah mengangkatnya ke atas langit. Mereka itulah kaum Muslimin. Tetapi setelah itu kedua kelompok yang kafir, iaitu Yakubiyah dan Nusturiyah, menyerang kelompok kaum Muslimin dan berhasil membunuh mereka. Dan Islam tidak lagi muncul hingga pada akhirnya Allah Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara Nabi Isa alaihi salam dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jarak 600 tahun. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Jadi habis apa tu, dakwah Nabi Isa alaihi salam macam terputus gitu terputus. Lepas tu dah tak ada orang amalkan Islam yang betul. Sebab kalau ada pun dah dah dicari dan dibunuh. Tapi ada juga katanya Arius dan sebagainya, dia ada apa ni, tetap katakan bahawa Allah SWT tu tidak beranak lagi, diperanakkan. Yang dipanggil Unitarian, orang yang apa ni masih mengisahkan Allah SWT. Tapi mereka ni ada kat gugur sikit-sikit je lah, sikit-sikit je. Ada kita apa ni, Ashabul Ukhdud, itu antaranya lah yang masih kaki-baki pengikut Nabi Isa yang betul. Tapi akhirnya Islam juga menang dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Abbas mengatakan, dan itulah firman Allah Ta'ala, fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Demikian itu merupakan sanad yang sahih kepada Ibn Abbas dengan syarat Imam Muslim. Di asar yang kita baca tadi daripada Ibn Abbas, yang ada 12 orang, atau ada yang sanggup nak korbankan dirinya, diubah mukanya seperti Nabi Isa AS, itu semuanya daripada sanad yang sahih kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dengan syarat Imam Muslim, tapi kata mutakhir kitab, dia sebenarnya syarat Al-Bukhari lagi tinggi lagi. Sebab Imam Muslim tidak meriwayatkan untuk salah seorang perawinya bernama Minhal, Al-Minhal bin Amr. Al-Hasan Al-Basri berkata, umur Isa AS pada saat diangkat oleh Allah ke langit adalah 34 tahun. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, para penghuni syurga memasuki syurga dalam keadaan telanjang dengan mengenakan celak, mereka berusia 33 tahun. Jadi ada 34, ada kita 33. Sedangkan dalam hadis yang lain disebutkan kondisi para penghuni syurga seumur dengan Nabi Isa, yang 33 atau 34, dan setampan Nabi Yusuf. Al-Husni Yusuf. Jadi sini dikuatkanlah dengan sanad-sanad yang berbeza, dia akan berkaya lagi. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit dalam usia yang masih muda sebenarnya. Jadi sebab tu Nabi Isa AS akan turun untuk sempurnakan kerjanya, tugasnya. Tentang ayat tadi, tafsir minggu lepas ada yang tanya tentang aku wafatkan engkau. Saya dah bawa kita tafsir Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala. Dia berkata, kalau kita dengar sekejap, saya akan baca kan. Ikhtalafal mufassirun fi qawlihi ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ulama-ulama tafsir telah berselisih pendapat tentang firman Allah Ta'ala yang tadi itu, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepada aku. Berkata Qatadah dan selainnya, ini termasuk muqaddam wal mu'akhar, maknanya dan sebenarnya aku mengangkat engkau kepadaku dan akan mematikan engkau. Jadi dia sebenarnya apa? Mukaddam muakhara. Biasa dalam bahasa Arab tu kadang-kadang ada yang di depan kan, ada yang di belakang kan. Tak sepertinya dia in order. Ini maksud dia adalah aku ni akan mengangkat engkau kepada aku, kemudian aku mematikan engkau pada pada waktunya lah, selepas engkau diturunkan. Ini tak ada masalah. Yang ni ba'da dzalik, ini setelah setelah itu. Waqala Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas, inni mutawaffika ay mumituka. Sebenarnya aku akan mewafatkan engkau, yang ini aku akan mematikan engkau. Waqala Muhammad bin Ishaq amman la yutaham an Wahab bin Muhab bin Munafih, daripada Wahab bin Munafih, dia berkata tawaffahullahu thalathat sa'at min awwal an-nahar. Okay, maknanya mewafatkan itu Allah mewafatkan betul, tapi 3 jam pada awal siang ketika Allah SWT mengangkatkannya. Jadi wafat, tapi wafat dia 3 jam saja. Itu waktu diangkatkan ke ke langit. Kalau Ibn Ishaq, ada pun orang Nasrani, mereka mendakwa bahawa sebenarnya Allah mewafatkannya 7 jam kemudian menghidupkannya. Dan berkata Ishaq Ibn Bishr daripada Idris daripada Wahab, amatahu Allahu thalathata ayyam thumma ba'athahu thumma rafa'ahu. Dari riwayat Allah SWT matikan Nabi Isa itu selama 3 hari, kemudian Allah SWT bangkitkan dia, kemudian Allah SWT angkat dia. Jadi semua kenalah kat situ. Maksudnya tetap Allah Nabi Isa diangkat ke langit. Mati, ada kata tak mati cuma tidur. Ada kata apa ni, diangkat lepas tu dimatikan nanti pada hari kiamat, pada akhir zaman. Ada kata dia dimatikan tapi cuma 3 jam. Ada kata 3 hari kemudian dia di apa ni dibangunkan kemudian diangkat. Qala matar al-warraq, berkata matar al-warraq, inni mutawaffika minad dunya wa laita biwafati maut. Maksud aku mematikan engkau wahai Isa, maknanya sungguh aku akan mematikan engkau daripada dunia, bukan daripada mati. Ya, ini aku akan lepaskan kau daripada dunia ni, bukan lepaskan kau daripada kehidupan jadi mati. Itu juga cantik lah, sesuai dengan apa ni, ayat-ayat yang lain. Waqadha qala Ibn Jarir, begitulah berkata Imam Tafsir Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Dia berkata tuwafihi huwa rafuhu, mewafatkannya itulah mengangkatnya. Waqala mautiha waqala al-aktharun, adapun kebanyakan orang-orang ahli tafsir, maksud dengan wafat itu di sini adalah tidur, an-naum. Jadi kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang maksudkan aku matikan engkau artinya aku akan menidurkan engkau, ini wafat tidur. Bagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Memang dalam Quran ada sebut, dan dialah ini Allah yang mematikan engkau, kamu pada waktu malam. Waktu malam kita mati. Betul, kita mati terus ditanam. Tak kan? Kita tidur. Jadi menunjukkan bahawa kalimat wafat tu boleh maknalah tidur. Dan kita ada dalil daripada Quran. Apa dalil lagi yang kuat daripada Quran? Baik, waqala ta'ala Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ayat tadi kita baca, Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika mereka mati dan yang tidak mati di dalam tidur mereka. Jadi bila tidur diwafatkan. Jadi Nabi Isa diwafatkan kat sini maknanya apa? Sama ada mati betul atau mati tidur. Dan kalau mati betul, tak mungkin diangkat kat langit, pasti nak turun lagi. Ini maknanya dia mati, maksud mati di sini adalah ditidurkan. Dan adalah Rasulullah SAW apabila dia bangun daripada tidur, dia akan berkata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Kita semua tahu kan doa bangun tidur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, telah mematikan kami. Padahal kita tak mati pun. Waktu kita tidur sebenarnya kita seperti dimatikan. Maksudnya dalam dalam syarak, dalam agama tu, dalam bahasa tu maknanya mati. Kemudian Allah hidupkan balik kita. Dan Allah SWT telah berfirman wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, yang lain itu semuanya sama dengan apa ni yang kita baca tadi, dalil Ibnu Katsir rahmah ta'ala. Kenapa tafsiran ini, tafsiran tidur ataupun tafsiran yang mengatakan Nabi Isa itu diangkat ke langit, itulah tafsiran yang betul, tak ada selain daripada itu, iaitu akidah orang Islam. Sebab ayat tadi tak ada pun seorang ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani melainkan mesti akan beriman kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa kata apa? Dia Tuhan ke dia anak Tuhan ataupun dia Rasulullah? Dia akan kata dia Rasulullah. Jadi semua akan percaya dia Rasulullah, dia bukan Tuhan ataupun anak Tuhan. Tapi bila ni? Sebelum Nabi Isa mati. Dan kita tahu kalau Nabi Isa dah mati, ramai orang ketika itu dan sekarang ni semua mati dalam keadaan kufur, tak beriman kepada Nabi Isa yang betul. Jadi ini menunjukkan orang Isa akan turun lagi. Dan maksud mati di sini, di dia ditidurkan kemudian diangkat, kemudian bila dia utuskan ke bawah ke dunia, maka dia akan seru pada ahli kita aku Rasulullah, dan mereka semua mesti beriman. Kalau tak beriman akan dibunuh di perang oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi tak ada lagi tafsiran melainkan yang ini. Bahkan kita katakan siapa yang kesalahan dalam hal ini, dia telah keluar lah daripada akidah yang benar. Dia kena rujuk balik, rujuk balik. Tak ada silap di kalangan ulama tentang masalah ini. Dan kita sengaja panjang lebar sikit tentang masalah Nabi Isa AS. Walaupun ada banyak Nabi-Nabi lain, kisah dia, silap dia dan sebagainya, tapi hal ini paling penting tentang akidah Nabi Isa AS. Kerana kita dah pasti ada beberapa orang yang ingkar, yang tidak percaya tentang Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terturun semula pada hari kiamat. Baik, kita teruskan lagi sedikit lagi sekilas tentang sifat, kelebihan dan keutamaan Nabi Isa AS. Dan bahagian daripada ini telah kita baca dahulu bila kita sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim AS, iaitu Allah Ta'ala telah berfirman mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah, iaitu al-masih putera maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Jadi kemuliaan Nabi Isa, dia adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang terdahulu. Ya, dia menyatakan bahawa diberikan gelar Al-Masih kepada Isa kerana sentuhan beliau ke bumi. Sekarang nak sebutkan satu kelebihan Nabi Isa, dialah satu-satunya Nabi yang digelar dengan Al-Masih. Al-Masih itu mana yang menyapu ataupun yang disapu. Ya, kenapa ada kelebihan kat sini? Sebab apabila dia di bumi itu, perjalanan yang dilakukan dan upayanya melarikan diri dengan membawa ajaran agamanya dari berbagai fitnah yang muncul pada saat itu, kerana tingginya tingkat kedustaan orang-orang Yahudi dan tindakan mereka mengada-ada terhadap dirinya dan juga ibunya Maryam AS. Jadi oleh kerana itu dia disebutkan Al-Masih. Dia akan menyapu bumi. Dia banyak jalan. Memang kelebihan Nabi Isa AS, dia banyak jalan ke sana ke kemari berdakwah ataupun lari selamatkan agamanya. Ya, ada juga berpendapat lain, iaitu kerana kedua kakinya selalu dibasuh. Allah Ta'ala berfirman وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, dan kami iringkan jejak mereka Nabi-Nabi Bani Israel dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Ini satu kemuliaan untuk Nabi Isa, dia dapat kitab yang bernama Injil. Dia juga berfirman walaqad ataina Musa al-kitaba wa qafaina min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, yakni Taurat, kepada Nabi Musa, dan kami telah menyusulnya, yakni berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Lepas Nabi Musa banyak rasul-rasul. dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putera Maryam, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Jadi itu kelebihan Nabi Isa AS dibantu oleh Jibril AS. Dan ayat-ayat Quran yang membahas tentang hal tersebut cukup banyak sekali. Bagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa hadis yang ditegaskan dalam kitab As-Sahihain, "Ma min mauludin illa wa syaitanu yab'anu fi khasirati sina yuladu fayastahilla sariha illa Maryam wa ibnaha zahaba yat'an fata'ana bil hijab." Di sebuah hadis mengatakan tentang kelebihan Nabi Isa AS dan ibunya, tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan dia akan ditikam syaitan pada bahagian lambungnya saat dilahirkan, sehingga dia berteriak kencang dan menangis. Semua budak semua menangis kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa. Ketika syaitan nak menikamnya, dia hanya menikam pembatasnya saja, ni hijab, ada barrier, jadi tak dikacau oleh syaitan. Berkat doa yang dibaca oleh ibu Maryam AS. Dan telah dikemukakan pula hadis Ubadah dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuh allati yalqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wal nara haqqun adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min amal ala ma kana min al amal." Barang siapa bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersaksi bahawa Isa adalah hamba, rasul dan kalimatnya yang disampaikan melalui Maryam serta roh darinya dari Allah, dan bersaksi pula bahawa syurga itu adalah benar adanya, neraka pun benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga berdasarkan amal perbuatan yang dia kerjakan. Ini kelebihan Nabi Isa AS. Dalam ayat-ayat Nabi, kita diperintahkan untuk nikmati akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, okay. Tapi disebutkan juga tentang apa? Tentang akidah Nabi kepada Nabi Isa AS. Dia adalah hamba Allah dan rasulnya dan kalimat Allah, dan juga roh daripada Allah. Okay. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Musa, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Idza adaba ar-rajulu amatahu fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma ataqaha fa tazawwajaha kana lahu ajran wa idza amana bi Isa ibn Maryam thumma amana bi falahu ajran wal 'abdu idza taqa rabbahu wa ata'a mawaliyahu falahu ajran." Maksudnya, jika ada seorang yang mendidik anak perempuan, bukan budak, hamba perempuan dengan didikan yang baik, lalu mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian dia memerdekakannya serta menikahinya, maka baginya dua pahala. Ini bukan kita ada hamba, memang kita digalakkan untuk apa tu? Bebaskan hamba. Ada hamba, kita kocir hamba tu bukan, eh? Walaupun dalam Islam boleh ada hamba, kita galakkan untuk ajar dia, didik dia, kasih ilmu, kemudian merdekakannya, kan nikah dengannya di isteri kita, isteri yang merdeka, maka baginya dapat dua pahala. Dan jika dia beriman kepada Isa ibn Maryam, iaitu orang-orang Nasrani, kemudian beriman kepada aku, iaitu orang Nasrani yang jumpa Nabi Muhammad SAW, kemudian beriman kepada Muhammad SAW, maka baginya dua pahala. Dan jika seorang hamba bertakwa kepada Allah dan mentaati perintah majikannya, maka baginya dua pahala. Jadi, seorang hamba mesti taat kepada perintah tuannya. Tapi dalam waktu yang sama, dia mesti taat kepada Allah juga. Itu semua kelebihan beriman kepada Nabi Isa AS. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Nabi SAW bersabda, "Lailatul Utriyabi laqitu Musa qala fa na'atahu fa idza rajulun hasithu qala mutaridun rajul ar-ra' ka'annahu min rijali shanu'a qala wa laqitu 'Isa fa na'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala rab'atun ahmar ka'annama kharaja min dimas ya'ni al-hammam wa ra'aytu ibrahima wa ana ashbahu waladihi bihi. Pada malam aku diperjalankan ke langit Isra Mi'raj, aku bertemu Musa, lalu beliau menyifatinya. Ada seorang berkata, aku kira beliau bersabda, orang yang berperwarakan sedang dan berambut ekal, seakan-akan dia seorang dari suku Shanu'ah. Dan aku juga bertemu dengan Isa, lalu beliau menyifatinya. Beliau bersabda, dia seorang yang tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek, serta berkulit merah. Bukan maknanya merah, macam merah darah, maknanya putih. Kata nampak, bila kita putih, nampak merah kan? Ha. Kalau bila gelap, tak nampak merah apa pun. Ha. Jadi Nabi Isa memang kulit cerah. Seakan-akan dia baru keluar dari tempat pemandian. Rambut dia macam basah. Beliau juga bersabda, dan aku juga melihat Ibrahim, dan aku paling mirip dengannya. Jadi itu nak tunjukkan tentang sifat Nabi Isa AS. Tetapi sebahagian orang-orang Kristian pelik ni, kelakar ya. Kan orang suka letak gambar-gambar Nabi Isa kan. Nabi Isa dia mungkin ikut inspirasi dia lah. Kulit dia warna putih ke lah. Rambutnya lurus. Tapi bila dia nak dakwahkan kat di negeri Afrika, dia masalah. Macam mana orang Afrika nak terima agama Kristian? Dia tengok, ni Tuhan yang Tuhan dia kulit putih, kita kulit hitam habis. Tak nak terima. Sebab itu kat negeri Afrika, gambar Jesus Christ dia orang draw warna hitam. Kat sana dia warna hitam lah. Ada kisah dia. Jadi ramai yang terima. Sebab kalau dah putih dan dia Tuhan, tak ada lagi. Kalau Tuhan dah bercakap dan jadi orang kan, jadi Tuhan orang-orang putih lah. Kalau orang hitam, Tuhan Tuhan orang hitam. Saya ingat tak kita buat gigi Dali kan? Sekarang dah daki lah dulu Dali. Sekarang dah Dali dulu daki. Dulu dia punya gambar kan hitam pakai topi, dia gigi putih. Orang marah, dia cizem ke apa. Sekarang dah suka, mana dia dah tak, dah tak hitam lagi. Tak hitam tak putih lah eh? Ha, nama Dali, Dali. Orang dia Dali kan. Baik. Jadi Nabi Isa berkulit merah, maknanya dia berkulit putih cerah. Kemudian Abu Bakari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Aku telah nampak, telah bertemu Isa, Musa dan Ibrahim. Adapun Isa itu berambut merah. Bukan berambut merah eh. Pak Ahmad namanya berkulit merah. Ja'dun, rambut kerinting, aridu sadri, dengan dada yang lebar. Ini bukan rambut merah, kulit yang merah. Sedangkan Musa kecoklatan, yang ini kulitnya, rambutnya, dan berambut ikal terurai. Seakan-akan dia termasuk dari penduduk Zib. Dari Abdullah bin Umar bercerita, pada satu hari Nabi SAW bercerita di hadapan orang-orang tentang keberadaan Al-Masih Ad-Dajjal. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah awal, sedangkan Dajjal itu buta mata sebelah kanannya, yang seakan-akan matanya itu buah anggur yang menunjul keluar. Jadi Dajjal itu, dia ada berapa banyak mata? Dia ada dua mata, tapi satu mata tu tak boleh nampak, buta. Mata yang sebelah yang buta tu kecil aja, macam buah anggur yang terkeluar menunjul. Dan kata Nabi SAW kat sini, Tuhan kamu tidak buta sebelah. Dan ini dalil bahawa Allah SWT mempunyai nikmat menjilu mata. Kita tidak bersunnah wal jamaah. Dan aku pernah bermimpi, ketika aku tertidur di dekat Ka'bah, ada seorang laki-laki yang tampan, yang berkulit kecoklatan dan berambut ikal terurai dengan rambut memercikkan air, yang basah air daripada rambutnya, Kerana yang kedua, tangannya diletakkan di atas bahu dua orang laki-laki dan dia sedang melakukan tawaf di Kaabah. Lantas aku bertanya, siapakah laki-laki itu? Mereka menjawab, iaitu Al-Masih Isa Putera Maryam. Kemudian aku melihat seorang lelaki di belakang yang berambut pendek kerinting dan buta mata sebelah kanannya, seperti orang yang pernah aku lihat sebagai Ibnu Qattan, anak dan budak hamba sahaya. Dan Ibnu Qattan itu adalah apa ni, budak ni adalah yang dah tidak meninggal dunia lah pada zaman jahiliyah. Sambil meletakkan satu tangannya di atas bahu seorang laki-laki yang sedang melakukan tawaf di Kaabah. Aku bertanya siapakah lelaki itu? Mereka menjawab, dia adalah Masih Ad-Dajjal. Az-Zuhri mengemukakan, ini maksudkan Ibnu Qattan adalah seorang lelaki yang berasal dari suku Khuza'ah yang telah punah pada masa jahiliyah. Jadi satu orang muka dia macam Dajjal. Muka macam Dajjal tak apa, jangan perangai ya, Dajjal. Dengan demikian Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita tentang sifat dua orang Al-Masih, Al-Masih Al-Huda yang mendapat petunjuk dan Al-Masih Al-Dhalalah yang berada dalam kesesatan, agar dapat dikenali kelak ketika dia turun, sehingga orang-orang mukmin akan beriman kepadanya. Dan jika yang lainnya, yang Al-Masih Al-Dajjal yang turun, maka orang-orang yang bertauhid akan menghindarinya. Ini sebenarnya tak ada masalah, sebab tanda-tanda sifat-sifat Nabi Isa dengan sifat-sifat Dajjal tu jelas diterangkan dalam hadis. Kalau kita belajar, kita tahu. Jadi daripada hal ini, daripada hadis ini, ini hadis Bukhari ya, menunjukkan Nabi Isa akan turun akhir zaman, dan ada Dajjal yang akan turun juga akhir zaman. Kalau kita tak percaya dengan hadis-hadis ini, kita ada masalah pun. So, baik, lagi sikit lagi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia bersabda, Ra'a Isa ibn Maryam rajulan, Ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasriku, faqala lahu asarabta, asarabta, qala kalla, والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت وكذبت عيني فكذبت عيني. عيسى بنت مريم melihat seorang sedang mencuri, maka dia pun bertanya kepadanya, apakah kamu mencuri? Lelaki itu menjawab, tidak, demi Allah, tiada rob selain darinya. Dia kata, tak, aku tak curi. Padahal dia curi. Lepas dia sumpah, la ilaha illahu. Nabi Isa pun berkata, aku beriman kepada Allah dan aku dan mata aku yang mendustakan, ataupun aku dustakan mata aku, boleh juga. Kenapa Nabi Isa kata macam tu? Jadi kata Ibnu Katsir rahimah ta'ala, ini menunjukkan tabiat beliau yang suci. Beliau mendahulukan sumpah lelaki itu dengan anggapan bahawa sesungguhnya seorang tidak akan bersumpah dengan menyebut asma Allah untuk satu perkara dusta daripada apa yang beliau saksikan sendiri dengan mata kepala beliau. Dia berkata, aku beriman kepada Allah, yakni aku mempercayai dan aku dustakan pandanganku kerana sumpahmu. Dan ini sifat Nabi Isa AS mengagungkan Allah SWT. Tapi dalam syariat kita tak pakai, tak pakai. Dia sumpah macam mana pun, kalau kita nampak ada dua orang saksi cukup, kena potong dah tangan dia. Dah kena tangkap, dia kata sorry, minta maaf. Walaupun tuan apa ni, barang yang dicuri itu, kata aku maafkan, tak pakai. Dah kena tangkap, habis, kena potong dengan. Jadi kalau belum kena tangkap, belum pergi mahkamah lagi, tuan dia pula tangkap misalnya, tuan dia maafkan, masih boleh lagi. Tapi tuan dah sampai ke mahkamah, mesti jalankan hukuman putus. Sumpah 10 kali sumpah tak pakai. Sebab mana lagi kuat, sumpah ke saksi? Saksi lagi kuat. Baik, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak bersunat. Bagaimana kami kita dilahirkan? Kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini, kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Bagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitu pula kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Bagaimana kita yang pertama, kita keluar macam itu daripada perut ibu kita, kita akan dikembalikan, kita akan diulangi. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dan makhluk yang pertama kali memakai baju adalah Ibrahim AS. Mana kita dapat? Daripada hadis Nabi SAW. Ini kata kemuliaan tu Nabi Ibrahim AS. Kemudian didatangkan beberapa orang dari sahabatku ke kanan dan ke kiri. Kalau aku katakan sahabatku, sahabatku, lalu dikatakan sesungguhnya mereka jatuh dalam kemurtadan semenjak engkau meninggalkan mereka. Lalu aku katakan seperti yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh, Isa putera Maryam, dia berseru, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan, yakni angkat aku, maka engkau lah yang mengawasi mereka. Kita lihat semua tafsiran untuk tawafaitani, wafat, wafat tu semua maknanya angkat, wafat daripada dunia naik ke atas. Maka engkau lah yang mengawasi mereka dan engkau mahu menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyaksikan mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau lah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Sama lah Nabi Isa pun ada orang yang mutat lepasnya. Ada yang kata dia Tuhan, dia kata dia anak Tuhan, dia tak percaya dia terus. Ini bukan salah Nabi Isa. Jadi dia kata, engkau lah yang maha saksi atas segala-galanya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dia ada yang beriman. Tapi lepas Nabi SAW wafat, ada yang mutat. Allah Nabi SAW menterahkan kepada Allah SWT. Untuk azibuhum, jika engkau azab mereka, maka mereka adalah hamba engkau. Boleh saja engkau lakukan pada hamba engkau apa yang kau suka. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan lemah nak ampun kan? Bukan lembik, tetapi engkau tetap maha perkasa dan maha bijaksana, sebab mereka tu layak diampuni. Dan diriwayatkan juga dari Ibn Abbas, dia pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar dan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyanjung diriku secara berlebih-lebihan seperti yang dilakukan kaum Nasrani terhadap Isa putera Maryam. Jangan, maknanya jangan lebih-lebih kan, yang puji terlampau lebih Nabi SAW. Macam mana orang Kristian puji Nabi Isa putera Maryam? Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka panggillah aku hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah, bukan apa dan sebagainya. Kalau ada selawat-selawat yang dibaca di dindang-dindang tu, terdapat apa tu? Ujian yang melampau. Kita samakan Nabi SAW seperti apa? Seperti sifat Tuhan. Selawat-selawat yang kononnya boleh Nabi SAW boleh ampunkan orang, melepaskan orang daripada kesusahan seterusnya, itu dilarang dalam ayat ini. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara ketika dalam buaian kecuali tiga orang, Isa dan seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang bernama Juraij. Ketika dia tengah mengerjakan solat, tiba-tiba ibunya datang seraya memanggilnya. Lalu dia berkata dalam hatinya, dalam solat, nak jawab ke atau aku terus melanjutkan solat? Jadi dia tak ikutlah, dia tak putuskan solat, dia jawab ibunya. Dan zahir daripada cerita ni bukan solat wajib. Kalau dalam solat wajib, tak payah nak apa pun putuskan solat, tak boleh putuskan solat pun. Jadi ini tentu sekali dalam solat sunat. Kemudian ibunya berkata, ya Allah, janganlah kau matikan dia sehingga diperlihatkan kepadanya wajah-wajah para pelacur. Di ketika dia tengah berada di tempat ibadahnya, datanglah seorang wanita menawari dan mengajaknya berbicara, tetapi Juraij menolaknya. Kemudian wanita itu mendatangi seorang pengembala, lalu dia mempersilakan pengembala itu untuk menyetubuhi dirinya, hingga akhirnya lahirlah seorang anak. Lalu ditanyakan kepadanya, hasil hubungan dengan siapa anak lelaki ini, anak ini lahir? Dia menjawab dengan Juraij, ini fitnah lah. Dia dah apa tu betina dengan orang lain dapat anak. Dia kata ni anak Juraij. Ini memang bahayalah. Jadi kemudian mereka mendatangi Juraij dan merosakkan tempat ibadahnya, pecah kan. Dan mereka menyuruhnya keluar dan mencepuhnya. Selanjutnya dia pun berwuduk dan mengerjakan solat. Setelah itu dia mendatangi bayi tersebut seraya bertanya, siapakah bapakmu hai anak kecil? Bayi itu menjawab, seorang penggembala, si fulan, sebutkan nama. Jadi budak kecil yang baru lahir tu berkata-kata dan dia membersihkan nama Juraij. Zahir Juraij ni orang yang soleh lah, wali Allah. Kemudian orang-orang berkata, apakah kami perlu membangun tempat ibadahmu itu dengan emas? Mereka menyesal lah, ada salah orang. Jadi Juraij menjawab, tidak perlu, dari tanah saja. Dan ketiga, yang ni anak yang masih kecil boleh berkata-kata, adalah seorang wanita yang sedang menyusui anak laki-lakinya di tengah-tengah Bani Israel. Lalu ada seorang laki-laki berjalan melewatinya dengan menaiki kenderaan, yang kuda. Maka dia berkata, ya Allah, jadikanlah anak aku seperti dia. Ini mewah dan sebagainya. Maka bayi itu langsung melepaskan titik ibunya dan menghadap ke pengendara binatang itu, penunggang binatang itu. Maka dia pun berkata, wahai Allah, janganlah engkau jadikan seperti dia, janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Dan kemudian dia menitik lagi ke ibunya. Abu Hurairah berkata, takkan-akan aku melihat Nabi menghisap jari beliau. Selanjutnya ibunya itu melewati seorang hamba perempuan. Maka dia berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan anak aku seperti. Maka bayi itu pun melepaskan hisapan titik ibunya. Saya berkata, ya Allah, jadikanlah aku seperti. Kemudian ibunya itu bertanya, mengapa demikian? Bayi itu menjawab, si penunggang binatang tadi adalah salah seorang yang sombong. Sedangkan budak perempuan tersebut dituduh orang-orang telah mencuri dan berzina padahal dia tidak melakukannya. Dia orang baik sebenarnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ana awlan nasi bin Maryam wal anbiya wa awladu Allah laisa baini wa bainahu nabi. Itu Nabi Fadilah Nabi Isa AS, aku adalah orang yang paling dekat dengan putera Maryam. Ini Nabi Isa ibu Maryam. Kalau ada orang kata dia mengikut Nabi Isa, macam orang Nasrani dan sebagainya, ketahuilah bahawa Nabi Muhammad SAW orang yang paling rapat dengan Nabi Isa, yang paling dekat dengan Nabi Isa, paling berhak untuk apa, jadi pengikut Nabi Isa atau macam tu. Sebab wal anbiya'u awladu alad, sedangkan para Nabi adalah anak-anak alad, yakni satu bapa tapi ibu lain-lain. Dan antara diriku dengan Isa tidak ada seorang Nabi pun. Jadi Nabi-Nabi ni semua adik-beradik, adik-beradik tiri. Tapi bukan betul-betul kan nasab mereka sama. Bukan betul-betul bapak mereka sama. Dia masuk kat sini, bapak tu maknanya asal syariatnya semua, semua sama. Asal agama mereka semua, tapi syariat mereka berbeza-beza. Bukan lebih sempat kan teruskan ni. Macam mana? Lambat. Yang penting di sini, laisa baini wa bainahu nabi, tak ada nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, para nabi adalah saudara sebapa, agama mereka satu dan ibu-ibu mereka banyak, yakni syariat mereka banyak. Dan aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa kerana tidak ada seorang nabi antara aku dengannya. Dia akan turun ke dunia kelak. Oleh kerana itu jika kalian melihatnya, maka kenalilah dia. Dia adalah orang yang tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek, cenderung berkulit putih kemerahan. Dia berambut lurus seakan-akan kepalanya memercikkan air. Waktu dia turun tu, air basah, basah apa ni, rambutnya. Meski dia tidak terkena air, di antara dua pakaian yang berwarna kuning, dia akan menghancurkan salib. Menetapkan jizyah, bukan menetapkan jizyah, menggugurkan jizyah dan menghapuskan semua agama sehingga semuanya akan binasa pada zamannya kecuali Islam. Tak akan ada Yahudi lagi, tak akan ada Kristian lagi, semua akan dibinasakan oleh Nabi Isa AS. Dan pada zamannya Allah juga membunuh Dajjal, sang pendusta, sehingga tercipta rasa aman di bumi, sehingga unta akan bersahabat dengan singa, harimau akan berteman dengan kambing, serigala akan berkumpul dengan domba, anak-anak kecil akan bermain-main dengan ular yang membisa, yang sebahagian tidak membahayakan sebahagian lainnya. Kemudian berlangsung beberapa saat seperti yang dikehendaki Allah, sampai akhirnya Allah mewafatkannya, Nabi Isa, lalu kaum muslimin menyolatkannya dan kemudian menguburkannya. Nabi Isa akan hapuskan semua agama sampai masuk Dajjal, maka akan jadi apa? Ada aman, keamanan di atas dunia ini. Kemudian dia akan meninggal dunia, kemudian orang-orang Islam akan solat akan jenazahnya dan dia akan dikuburkan. Itulah waktu dia akan wafat. Tapi berapa lama dia akan tinggal kat dunia? Kat sini bawah dia ada riwayat. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia menyebutkan hadis serupa dan dia berkata, Isa menetap di bumi selama 40 tahun dan kemudian wafat dan kaum muslimin menyalatkannya. Itu lamanya dia akan ada di muka bumi. Dan mengenai turunnya Isa AS pada akhir zaman akan dijelaskan dalam kitab Al-Malahim. Ya, ini kita. Bagaimana hal itu juga kami uraikan dalam kitab Al-Tafsir, pada pentafsiran firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat wa innal ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya Nabi Isa, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan jadi saksi terhadap mereka. Siapa yang beriman kepada aku, ini yang beriman. Siapa yang tak beriman kepada aku, ini tadi. Wa innahu la ilmu li sa'ah. Dalam ayat lain, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu satu tafsir. Lagi satu, wa innahu la alamu li sa'ah. Maknanya, dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah tanda untuk hari kiamat. Sekarang belum hari kiamat lagi. Yang menunjukkan Nabi Isa akan turun. Dan bila Nabi Isa turun, itu tanda ada akan dekatlah hari kiamat. Ini semua daripada Quran. Dan Nabi Isa itu bila turun dekat hari kiamat itu, kat mana dia turun? Dia akan turun di atas menara putih. Menara itu tempat menara tinggi di kota Damaskus di Syria. Pada saat salat subuh akan dilaksanakan, imam masjid tersebut berkata kepadanya, majulah ke depan, wahai roh Allah, itulah panggilan Nabi Isa, untuk menjadi imam salat subuh pagi ini. Isa menjawab, tidak, sebahagian kalian adalah pemimpin atas sebahagian yang lain sebagai kemuliaan bagi umat ini oleh Allah. Jadi yang akan jadi imam adalah seorang daripada umat Islam ini, iaitu Imam Mahdi. Nabi Isa belakang, bolak di belakang. Dia tak turun kat Singapura, dia turun kat mana? Syria. Itu antara kelebihan negeri Syria. Dalam sebuah riwayat disebutkan, lalu Isa AS berkata kepadanya, sesungguhnya salat ini didirikan untuk anda imami. Ini imam tu, Imam Mahdi. Dengan Isa ikut mengerjakan salat di belakang imam. Selanjutnya dia berangkat bersama kaum muslimin untuk mencari Al-Masih Ad-Dajjal, hingga akhirnya dia mendapatkannya berada di pintu gerbang. Mereka pergi cari siapa? Dajjal. Mereka jumpa dia dekat pintu gerbang Lut. Kat mana ni? Wallahu'alam. Orang kira agaknya tahulah. Lalu bila dia jumpa Dajjal, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Nabi Isa yang pergi. Demikianlah ditakdirkan oleh Allah SWT, dan kita percaya ini akan berlaku. Setelah kami ceritakan sebelumnya bahawa Isa itu mempunyai harapan yang besar ketika menara timur di Damaskus sedang dibangun dengan menggunakan batu putih, dan telah dibangun pula sebuah menara dari dana kaum Nasrani ketika mereka membakar apa-apa yang telah hancur di sekitarnya. Ini waktu Nabi Isa masih hidup dulu lah. Kemudian Isa putra Maryam AS turun untuk membunuh babi, menghancurkan Khalid dan tidak menerima ajaran agama dari siapapun selain agama Islam. Setelah itu dia keluar dari Fajjur Rohat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah dan menetap di bumi selama 40 tahun hingga akhirnya dia wafat dan kemudian dikuburkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Salman, dia mengatakan jarak antara Isa dan Muhammad adalah 600 tahun. Dan dari Qatadah, jarak antara keduanya dah adalah 560 tahun. Kurang 40. Sementara itu ada pula yang berpendapat jarak antara keduanya dah 540 tahun. Kurang 60. Dan dari Abraham menyebutkan jarak antara keduanya adalah 430 tahun. Nah, dah beratus tahun dah jauh. Dari riwayat yang masyhur, terima kasih, alhamdulillah. Kalau ada banyak sangat macam ini, mesti ada yang betul, ada yang tak. Tak betul. Kita ambil riwayat yang paling sahih. Yang paling sahih, yang paling masyhur adalah 600 tahun. Tetapi ada pula yang menyatakan bahawa jarak antara keduanya adalah 620 tahun menurut hitungan tahun Qamariyah, bulan. Kalau 600 tahun pula menurut hitungan tahun Syamsiyah, ikut kalender matahari, solar. Wallahu a'lam. Yang penting 600 tahun. Beberapa orang ulama menyebutkan bahawa Injil ini dinukil dari Isa oleh 4 orang. Lukas, Luke, Matthew, Mark dan Yohanes, John. Tapi bukan semua 4 orang ni jumpa Nabi Isa lah sekarang. Yang pelik ya. Di antara keempat kitab Injil tersebut terdapat banyak perbezaan jika dilihat dari masing-masing naskah. Dan masing-masing naskah telah terjadi penambahan dan pengurangan jika dibandingkan satu dengan yang lainnya. Itu menunjukkan bahawa ini bukan betul daripada Nabi Isa. Dua di antara empat penulis Injil tersebut saja yang langsung bertemu dan melihat Nabi Isa alaihissalam, iaitu Matius dan Yohanes. Sedangkan dua lainnya yang merupakan sahabatnya adalah Markus dan Lukas. Wallahu a'lam. Dia tak jumpa Nabi Isa alaihissalam. Tak jumpa macam mana dia nak riwayatkan Injil. Syekh Shihabuddin Al-Qurafi, seorang ulama Maliki yang masyhur, dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Nasara, menolak Kristianiti ataupun orang-orang Kristian, telah mengumandangkan kepada sebahagian mereka sebagai bantahan atau ucapan mereka tentang penyaliban Isa dan penyerahan dirinya kepada orang-orang Yahudi dengan klaim mereka bahawa dia adalah Allah, selalu tinggi Allah dari ucapan mereka itu. Jadi ada satu syair dia tulis yang masuk dekat sini, sangat aneh Al-Masih di kalangan kaum Nasrani. Dan kepada siapa mereka menasabkan Isa itu? Itu yang pelik ni tentang orang-orang Kristian ni. Nabi Isa tu dia kata anak Allah, Allah. Jadi bapaknya siapa? Allah, Tuhan. Kemudian mereka menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi dan mengatakan sesungguhnya mereka telah membunuh dan menyalibnya. Seandainya apa yang mereka katakan itu benar serta sahih, lalu di manakah bapak ni? Bapak tak nak tolong anak. Bapak kuat tak nak tolong anak. Kena tangkap. Itu yang pelik orang-orang Kristian. Ketika anaknya itu menghilang, apakah engkau melihat mereka meredai atau memurkainya? Yakni Nabi Isa tu, jika dia dalam keadaan reda, maka pujilah mereka dan bersyukurlah kepada mereka kerana mereka menyetujuinya. Dan jika dia murka, maka tinggalkan dia serta sembahlah mereka kerana mereka mengalahkannya. Jadi orang Yahudi lah. Kalau Nabi Isa dan bapa dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala gunanya, memang tujulah anak itu kena tangkap, kena bunuh, dia reda, maka kita kena puji Yahudi lah. Bagus, kamu dah buat satu benda yang apa? Nabi Isa dan Tuhan reda. Jadi orang Yahudi tak salah, dia dah buat benda yang disukai oleh Tuhan. Tetapi kalau Allah tak setuju, tak reda murka terhadap beberapa orang Yahudi, maka kita terpaksa tinggalkan Nabi Isa. Tak boleh sembah dia dan tak boleh sembah Tuhan. Sebab apa? Kita kena sembah orang Yahudi. Sebab siapa lagi kuat? Tuhan ke Yahudi? Maksudnya Yahudi ya, ya kan? Kerana mereka telah mengalahkan Tuhan, anak Tuhan juga lah kan. Nampak saya tu mendalam maknanya. Itulah yang saya faham, insyaAllah betul kan, fahaman bahasa Arab ni. Ini satu hujah lah. Kalau kita faham ni, ingat ni, kita boleh cakap pada orang Kristian, marah lah dia. Memang dia marah. Sebab agama atas kebatilan ni sesat mestilah. Bodoh kan agama macam ni. Dia boleh ngaku anak Tuhan kena apa ni, kena tangkap, kena salib. Bapak Tuhan tak buat apa-apa. Satu penghinaan sebenarnya. Janganlah sembah Tuhan macam itu. Sembah Yahudi tu, yang lebih kuat. Baik, tentang perbezaan tentang para pengikut Al-Masih. Lebih sikit macam tu nak habiskan lah. Habiskan lah macam ni. Kepalam eh, saya tak payah bawa kitab tebal lagi. Baik, para pengikut Isa AS telah berbeza pendapat tentang posisi Isa setelah diangkat ke langit. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat bagaimana dikemukakan oleh Ibn Abbas dan para ulama salaf lainnya. Seperti yang telah kami sampaikan pada saat pentafsiran firman Allah Ta'ala, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menang. Ibn Abbas dan beberapa ulama lainnya berpendapat, di tengah-tengah kami Isa adalah hamba dan juga Rasulullah, kemudian diangkat ke langit. Kan kita dah baca tadi kisah tadi. Lepas Nabi Isa diangkat, ada yang tetap beriman bahawa Nabi Isa hanyalah hamba dan Rasulullah. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Bagian pengikutnya yang lain berkata Isa itu adalah anak Allah. Dan pendapat pertama adalah yang paling benar. Bukan paling benar, memang yang benar. Sedangkan dua pendapat terakhir adalah kekufuran yang sangat parah. Bagaimana yang dikirmankannya, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Jadi mereka khilaf dengan khilaf yang amat dahsyat. Alhamdulillah kita tak ada orang-orang Islam tak ada khilaf macam itu selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejap aja Nabi Muhammad wafat ke tak wafat jelah. Akhirnya mereka akur jugalah tempoh wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tanam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada orang kata Nabi sallallahu anak Tuhan ke apa ke ataupun Tuhan. Jadi tak ada. Alhamdulillah. Baik, para ulama juga telah berbeza pendapat tentang penukilan Injil, tulisan Injil ni, hingga memunculkan pendapat yang mengatakan bahawa kitab itu telah mengalami pengurangan, penambahan, penyelewengan dan pengubahan. Siapa yang buat ni semua? Pendeta-pendeta Nasrani. 300 tahun setelah diangkatnya Isa ke langit, terjadi bencana besar dan malapetaka yang dahsyat. Bukan gempa bumi, bukan gunung berapi. Tapi apa dia? Empat patriarkah, loroh uskup, pemimpin gereja. Ini ada benda-benda termana dengan apa ni, leaders apa tu, orang Kristian, dan pendeta berselisih pendapat tentang Isa Al-Masih hingga memunculkan bermacam-macam pendapat yang hampir tidak dapat dihitung. Macam-macam mazhab 300 tahun lepas Nabi Isa AS diangkat. Kemudian mereka bersatu dan mengajukan permasalahan mereka kepada Raja Konstantin. Jadi ulama-ulama, gereja-gereja semua berkhilaf. Jadi mereka minta Raja Konstantin, Raja Rom ketika itu, untuk apa? Untuk selesaikan masalah ini. Dan dia lah yang membangunkan kota Konstantinople. Kota ni tak di Turki, Istanbul kan? Istanbul. Ha. Cantik tempat dia. Dan akhirnya Konstantin cenderung kepada pendapat kelompok yang paling banyak yang sepakat pada salah satu dari beberapa pendapat yang muncul. Lalu mereka menyebutnya Al-Mulkiyah. Dan orang yang memusuhi mereka melawan dan menjauhkan mereka. Dan hanya ada satu kelompok saja yang tunduk di bawah kepimpinan Abdullah bin Arius, yang tetap menegaskan bahawa Isa Al-Masih adalah salah satu dari hamba Allah dan salah seorang dari rasul-rasulnya. Mereka tinggal di gurun-gurun dan perkampungan. Mereka mendirikan biara dan tempat ibadah. Mereka merasa puas dengan pola kehidupan, zuhud dan tidak mahu berbaur dengan orang-orang yang memeluk berbagai macam agama dan ajaran. Kemudian Al-Mulkiyah ini, yakni dikri ini, membangun, dan orang-orang yang berpendapat dengan pendapat diraja ini, membangun gereja-gereja yang besar dengan meniru bangunan-bangunan Yunani. Lalu mereka merubah mihrabnya ke timur dan sebelumnya ke utara, ke arah bintang Biti. Ada orang kata Konstantin ni, dia bukan betul-betul masuk Kristian sebab dia percaya pada Kristianity. Dia bukan orang Kristian, eh? Dia Rom, dia sembah patung, dewa-dewa semuanya. Tapi dia yang pertama masuk Kristian. 300 tahun lepas tu, dia raja Rom yang masuk Kristian. Dan ramai yang kata dia masuk sengaja nak apa tu, nak buat muslihat kepada agama Kristian, nak ubah agama Kristian. Jadi bila dia naik aja, ini yang dia buat, dia ubahkan agama Kristian. Antaranya kiblat dia buka, kiblat dia buka, dan bangunan gereja-gereja tu dibuatnya lukisan-lukisan, apa ni, yang mana ada pusat, ada salib-salib dan sebagainya, yang mana dahulu tak boleh buat macam ni. Jadi banyak bid'ah yang dibuat oleh apa ni, raja ni, Raja Konstantin. Dan yang benar, yang saki baki yang benar daripada agama Nabi Isa AS tu, habis semuanya dihapuskan, eh, diharamkan. Siapa yang tak ikut akan diazab dan diseksa. Tinggal yang beriman kepada akidah Trinity lah. Akidah Trinity yang tiga. Sebab mereka ada kata satu Tuhan, ada dua Tuhan, ada tiga, ada macam-macam lagi. Jadi itulah jasa ataupun kita katakan apa, malapetaka yang dilakukan oleh Konstantin. Tak silap saya ni, apa tu, Nisya, ada satu satu pembahasan, satu muktamar untuk semuanya. Semua kitab-kitab lain semua dihapuskan, tinggal kitab yang ditulis oleh siapa? Paul. Paul lagi tak ada kat dalam. Tadi kita dah baca nama empat orang kan, Paul tak ada pun dalam. Paul lepas tu dia tak nampak. Jadi kalau tanya dia macam mana dia boleh tulis Injil, dia kata dia dapat ilham daripada Holy Ghost. Semua macam itu. Itu memang musibah lah untuk agama Kristian. Baik, akhir sekali penjelasan tentang pembangunan Baitul Laham dan Gereja Al-Qumamah. Raja Konstantin telah membangunkan kota Baitul Laham, tempat di mana Isa Al-Masih dilahirkan. Sedangkan ibunya Helen Helena, ibu Raja Konstantin, mendirikan Gereja Al-Qumamah atas kuburan orang laki-laki yang disalib, yang diyakini sebagai Isa Al-Masih. Dia yang mula buat bidang apa ni, tempat kubur dan sebagainya. Jadi dia cari-cari dia tempatnya konon-konon Nabi Isa disalib tu, nampak dia punya, dah lepas 300 tahun ni, lepas tu dia buat gereja. Mereka telah mempercayai orang-orang Yahudi bahawa dia adalah Al-Masih, padahal sebenarnya mereka semua telah kafir. Dan mereka juga telah membuat beberapa undang-undang dan hukum yang diantaranya bertentangan dengan kitab Taurat. Antaranya mereka menghalalkan berbagai hal yang diharamkan berdasarkan Taurat. Misalnya memakan daging babi. Selain itu mereka mengerjakan salat dengan menghadap ke arah timur, sedangkan Isa AS tidak mengerjakan salat kecuali menghadap sebuah batu di Batu Maqdis. Begitu juga dengan Nabi Musa AS dan Muhammad SAW, penutup para Nabi, yang menghadap ke Batu Maqdis pada saat mengerjakan salat setelah hijrah ke Madinah selama 17 bulan. Kemudian dirubah menghadap ke Kaabah yang telah dibangun oleh Ibrahim Al-Khalil. Jadi diubah, bukan salat kat Baitul Maqdis, dia salat kat tempat lain. Selain itu mereka juga menggambar beberapa gereja yang belum pernah tergambar sebelumnya, yang mereka buat drawing-drawing, ya. Mereka juga menanamkan akidah yang harus dipertahankan oleh anak cucu mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, yang mereka sebut sebagai amanah, agama Trinity. Padahal sebenarnya hal tersebut merupakan kekufuran dan pengkhianatan yang paling besar. Maksudnya gereja-gereja tak ada gambar-gambar, tak ada patung-patung. Konstantin yang buat, ya, yang masukkan. Yang seluruh pengikut Mulkiyah, Nestoria, pengikut Nestoria, Sinod yang kedua, dan Yakubia, pengikut Yakubia Al-Barazi, Sinod yang ketiga, ini semua mazhab-mazhab Kristian, mereka meyakini akidah ini tetapi berbeza dalam mentafsirkannya. Sebab itu macam-macam gereja sampai sekarang. Berikut ini kami ketengahkan, dan orang yang menceritakan kekufuran bukan seorang kafir. Jadi Nabi Ibn Kathir nak terangkan tentang kata-kata kekafiran. Tapi kita sebutkan kafiran, kita tak kafirkan pula. Ha. Beberapa kalimat yang sering didengungkan oleh orang-orang kafir, di mana mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan yang Esa, pengendali segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, semua yang terlihat maupun yang tidak dapat dilihat. Juga beriman kepada Tuhan yang satu, iaitu Isa Al-Masih, anak Tuhan satu-satunya, yang terlahir dari bapa sebelum adanya masa, cahaya di atas cahaya, Tuhan yang hak berasal dari Tuhan yang hak pula, lahir tanpa adanya penciptaan dan setara dengan Tuhan bapa dalam substansi, yang padanya segala sesuatu berada. Untuk kita umat manusia dan untuk menyelamatkan kita, dia turun dari langit, terwujud dari Rohul Kudus dan Maryam yang masih gadis, dia disalib, disakiti dan dikubur, dan dia bangkit pada hari ketiga sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kitab. Selanjutnya dia naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Selain itu dia akan datang lagi ke bumi untuk mengatur orang-orang yang hidup dan juga yang sudah mati, yang kekuasaannya tidak akan pernah punah. Dia adalah Rohul Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Tuhan Bapa, sedangkan Tuhan Anak juga harus disembah. Dengan kebesaran Tuhan kepada para nabi, gereja itu hanya satu dan menyeluruh. Aku mengakui satu sembahan yang mengampuni segala kesalahan, dan sesungguhnya dia hidup sepanjang zaman. Amin. Itu doa yang orang Kristian pada zaman Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Menurut kening ya, ini yang selalu mereka sebut-sebutkan. Dengan itu kita dah sampai ke penghujung kita hari ini. Kita salam daripada kita ini. Ada waktu soalan. Ini dah terlebih hari ini, paling panjang lah salam daripada kita. Kemudian insyaAllah minggu depan kita cuti lah eh. Cuti hari raya. Hari raya kedua eh. Hari kedua. Jadi kita tak satu orang eh. Kita jamak kan. Namun demikian, semoga masa yang kita luangkan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Taala, diberikan ilmu dan manfaat. Mohon maaf lah kalau pertanyaan satu ke dan tersilap. Insyaallah kita akan apa ni sambunglah. Dipahamkan kita akan sambung dengan kisah Nabi kita lah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu lagi apa ni, lagi panjang. Sekarang dalam proses memilih kitab lah, saya akan dikasih diberitahu lah di mana buku kitab dalam apa tu dalam senarai. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita taufik untuk kita teruskan ya pada istilah. Subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum.